إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة وخوات رحمتي الله سبحانه وتعالى الحمد لله kembali di siang hari ini atau di pagi hari ini kita dapat melanjutkan pelajaran kita membahas tentang seluk-beluk tentang pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan kepada kita untuk memahami apa-apa yang akan kita pelajari, serta memudahkan juga untuk kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Demikian pula selawat dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW sebagai panutan dan tauladan kita dalam memahami, mengamalkan serta menjalankan agama yang mulia ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita ketabahan, kesabaran di dalam mempelajari, mengamalkan serta menjelaskan sunnah-sunnah beliau kepada kaum muslimin. Para ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah SWT, semoga Allah SWT juga selalu memudahkan kepada kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga memudahkan kepada kita untuk memahami ilmu-ilmu yang kita pelajari. Karena ilmu adalah dasar utama untuk kita mengamalkan dan menghayati agama yang mulia ini. Karena tidak mungkin seseorang akan merasakan indah dan nikmatnya beragama jika dia tidak memiliki ilmu tentang agama yang mulia ini. Di antara ilmu yang paling penting untuk kita pelajari dan kita pahami adalah itu ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dikenal disebutkan oleh para ulama seperti Ibnu Jauzi dan lainnya, syaraful ilmi atau syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu itu tergantung dari apa yang dikenalkan oleh ilmu itu sendiri. Maka ilmu mengenal Allah, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala atau ilmu tentang akidah adalah ilmu yang paling mulia dan paling utama untuk kita pelajari dan kita pahami. Karena dia adalah kekuatan yang akan membuat hati kita untuk mudah mengamalkan ajaran-ajaran agama yang mulia ini. Maka sumber kekuatan itu ada pada hati. Ya, sebenarnya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa ala wa inna fil jasdi mudghah wa idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Tahuilah sungguh dalam tubuh anak Adam itu ada sekumpal darah, itu hati, yang apabila hati itu baik maka baiklah seluruh anggota badannya. Dan bila hati itu rusak maka rusak pula lah anggota badan yang lainnya. Ala wahyal qalb, ketahuilah dia adalah hati. Salah satu cara yang utama memperbaiki hati itu adalah memperbaiki keyakinan. Memperbaiki keyakinan hati itu dengan ilmu agama, terutama dari ilmu akidah. Dalam pembahasan yang lalu kita telah sampai membahas beberapa perkara yang berkaitan dengan akidah. Terakhir kita membahas tentang apa? Tentang law ya. Kemudian juga kita sudah membahas tentang kemuliaan sabar di dalam akidah. Sabar wa manzilatu fil akidah. Hubungan antara sabar dengan akidah. Kita juga sudah membahas tentang apa tujuan dan hikmah di balik sebuah musibah. Sudah kita bahas. Pembahasan berikutnya adalah itu tentang lafaz-lafaz yang tidak pantas untuk dikatakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan berikutnya itu bayanu alfazi atau bayanu alfazin La yajuzu an tuqalu an tuqala fi haqqillah ta'ala ta'dhiman li sya'nih. Penjelasan tentang lafaz-lafaz yang tidak boleh untuk dikatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'dhiman li sya'ni sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelumnya sudah sering kita sebut betapa banyak kita melanggar, melakukan kesalahan-kesalahan atas ketidaktahuan kita. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha agung, yang wajib kita agungkan. Dan di sana ada beberapa lafaz-lafaz yang tidak pantas untuk kita ungkapkan terhadap hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab karena itu adalah merupakan mencederai bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara lafaz-lafaz itu adalah ungkapan assalamu alallah. Assalamu alallah. Ini enggak boleh. Karena artinya apa? Keselamatan atas Allah. Artinya apa itu? Kita mohon keselamatan buat Allah. Nah, kesalahan ini adalah ya adab kita kepada Allah SWT, kemudian juga menunjukkan Allah itu punya kekurangan sehingga kita mohonkan untuk kelebihan buat dia. Assalamu, arti dari salam itu adalah, karena salam itu adalah doa untuk orang yang diucapkan kepadanya. Maka di antara kemuliaan agama kita yang mulia ini, di situ kita berjumpa, di situ kita bertemu, ya, atau masuk rumah, ya, atau kita berjumpa. Suatu hal yang sangat istimewa dalam Islam itu adalah nilai sosial yang tidak ada tandingnya dengan agama lain, yaitu doa. Maka kalau kita berjumpa, assalamu alaikum, keselamatan atasmu. Ya. Kalau bahasa lain, good morning, hanya pagi saja selamat. Sore belum tentu. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Tapi kalau Islam, enggak ada ditentukan pagi, malam, siang, pokoknya keselamatan untukmu. Dunia akhirat. Pagi, sore, malam, setiap saat, semoga keselamatan senantiasa bersamamu. Itu kita mohonkan dari Allah kepada makhluk. Nah, kok didoakan buat Allah? Ya Allah itu yang Allah tidak sedikit pun ada kekurangan pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya. Karena Allah itu adalah assalamu, di antara nama Allah adalah assalam. Apa arti nama Allah assalam itu adalah Allah terlepas dari segala bentuk kekurangan. Ya, dari segala bentuk keburukan. Allah sedikit pun tidak ya disentuh oleh hal-hal yang kurang. Maka tidak pantas kita ucapkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah yang memberi keselamatan buat kita. Maha boleh kita katakan kepada Allah, assalamu alaik, assalamu alallah, seakan-akan Allah itu punya kekurangan. Nah, yaitu doa ketika assalamualaikum itu adalah kita mohon keselamatan untuk orang yang kita mohonkan itu dari segala keburukan. Allah Subhanahu wa taala diminta hal itu darinya, bukan didoakan buat dia, buat Allah. Ya, wala yutlabu lahu. Allah tidak dimohonkan keselamatan buat dia, tapi keselamatan dimohon dari Allah. Bukan dimohonkan untuk Allah, tapi dimohon dari Allah. Wa yud'a wala yud'a lahu. Dimohonkan dari Allah, bukan dimohonkan untuk Allah. Kenapa Allah itu pertama Ilyanul Ghani, Allah itu maha kaya, maha sempurna. Maha sempurna. Lahu ma fis samawati wal ard, milik Allah semua apa yang ada di langit dan bumi. Ya. Wa salim min kulli aib wa naqs, Allah itu tidak sedikit pun dicampur zat dan sifatnya, perbuatannya oleh keburukan karena kekurangan. Kalau manusia ya butuh karena dia punya kekurangan. Ya. Dan Allah lah yang memberikan keselamatan, ya, yang menghadiahkan keselamatan untuk makhluk. Wa huwa salam wa minhu salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam. Ya. Allahumma anta salam. Ya Allah, engkau lah maha zat yang maha sempurna dari segala, ya, maha suci dari segala keburukan, maha sempurna dari segala kebaikan. Tidak sedikit pun disentuh oleh kekurangan dan keburukan. Dan wa minkas salam, dari engkau lah, ya, dimohon keselamatan. Oleh sebab itu Allah menyifatkan beberapa makhluk itu salam, seperti surga darussalam. Sebut darussalam, surga. Kenapa disebut darussalam? Kampung yang maha sejahtera. Tidak ada kekurangan dalam surga. Ya, maka pantas disebut darussalam. Tapi kelebihan kesempurnaan yang didapatkan surga dari siapa? Dari zat yang as-salam, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Ya. Nah. Kemudian oleh sebab itu diriwayatkan dalam hadis Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud menyebutkan kunna idza kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi shalah. Ya, bila kami salat berjamaah bersama Rasulullah SAW, ya, kulna. Jadi dalam tahiyatnya, tahiyatnya itu assalamu alallahi min ibadi. Ya, semoga keselamatan untuk Allah dari hambanya. Assalamu ala fulan, keselamatan untuk si anu wa fulan dan si anu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "La taqulu assalamu alallahi." Janganlah kata-kata kalian ungkapkan, ya, yaitu assalamu alallahi. Enggak boleh. Fa innallahu wassalam, karena Allah lah yang maha sempurna. Karena Allah itu maha selamat, ya, dari segala keburukan dan kekurangan. Tentu satu hal yang juga di sini dapat nilai tauhid, ya, kalau kita ingin meminta, mencari yang terbaik, meminta kepada zat yang bisa memberi yang terbaik, bukan orang yang kurang. Kalau makhluk, apapun kehebatan makhluk itu, tetap aja kurang. Kaya, seberapa kaya dia tetap aja kurang. Nah, maka ketika kita mengerti tentang nama dan sifat-sifat Allah itu, dalam doa kita itu, ya, kita memohon kepada zat yang maha dalam apa yang kita minta itu. Mohon keselamatan, ya, minta kepada Allah memberi keselamatan, bukan datang ke kubur. Nah, sukses mau jadi menteri, mau jadi apa, kayak, bukan ke kuburan. Mau jadi gubernur, mau jadi bupati, bukan ke kuburan datang. Mohonnya sama Allah yang memberi segala kesuksesan itu. Ya. Baik. Berkata Imam Nuqaim rahimahullah, assalam itu secara bahasa masdar dari lafad-lafad doa, yaitu mengandung dua hal, insya wal ikhbar. Itu insya maksudnya doa, permintaan, dan juga ikhbar. Ini berita. Fajatul ikhbar, berita itu adalah la tunaqidu jihatil insya. Di berita dan juga bentuk permintaan, dan itu tidak bertentangan dengan bentuk permintaan dan berita itu, yaitu wawa makna salam al-matlub inda tahiyyah. Itulah makna salam yang kita ucapkan ketika kita berjumpa. Assalamualaikum. Itu ketika kita masuk ke ruangan. Kemudian wal maqam la makana maqamu talab as-salama allati hiya amma 'inda ar-rajul. Itu tatkala saat yang dimohon itu adalah meminta keselamatan, adalah perkara yang terpenting di sisi seorang, ya, maka diminta dalam bentuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bisigati ismi min asmaillah, min asmaillah taala, yaitu assalamu alaikum. Diminta di situ ada dua makna, yaitu pertama permohonan, yang kedua pujian kepada Allah. Assalamu memuji Allah, engkau yang maha sempurna, ya Allah, yang maha suci dari segala kekurangan dan keburukan. Lalu itu pujian. Langsung juga meminta assalamu, artinya mohon doa. Memohon dari Allah keselamatan, ya, ditutup aib kita, jauh kita dari segala keburukan. Maka Ibnu Qayyim menyebut di situ, di mana maksudnya insya di situ, ya permohonan. Ikhbarnya di mana di sana? Memberitahu Allah itu maha sempurna. Maka jadi assalamualaikum mengandung dua hal, pujian kepada Allah dan doa untuk orang yang kita salami. Subhanallah. Jadi di situ ada nilai zikir, juga ada nilai doa. Assalamualaikum itu menyebut memuji nama Allah, assalamu, kemudian mendoakan orang yang kita ucapkan salam kepada dia. Di sini juga baru kita tahu betapa urusan salam itu bukan hal yang sepele rupanya. Yang selama ini kita anggap lah apalah salam, ya kan? Tetapi padahal ketika ditinjau secara akidah, secara ilmu, rupanya salam itu ya bukan kebaikan untuk orang kita doakan juga, tapi ibadah bagi kita. Kemudian kita mendoakan dia, ada satu hal lagi, setiap kita mendoakan orang lain, malaikat mendoakan yang sama buat kita. Dan itu yang disebut bahwa di mana ya bisa dikatakan setiap gerak-gerik kita itu punya dengan zikir. Keluar rumah melihat sesuatu yang menakjubkan, ya subhanallah, ya kemudian melihat sesuatu yang heran, Allahu Akbar. Ketika jalan turun kita baca Allahu Akbar, ya Allah, subhanallah. Ketika jalan naik kita baca Allahu Akbar, ya ketika serempet umpamanya baca bismillah. Semua memang hidup itu dalam zikir. Karena dengan zikir itulah yang Allah sebutkan ala bizikrillahi. Nah, ketika kita memohon, mengucapkan salam itu nanti tergambar itu doa. Dan kita sedang memuji Allah dan kita sedang memohon kepada Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu makanya berbeda ibadah orang alim dengan ibadah orang tidak berilmu tadi. Ketika seorang berilmu dengan makna-makna perbuatan ibadah itu, dia melakukannya penuh dengan penghayatan. Bukan sekadar ucapan-ucapan saja. Kalau tidak seperti beo, Pak. Beo pun bisa salam, kan? Ya kan? Bahkan juga bisa ngapal ayat. Tapi dia tidak menghayati, tidak memahami. Nah, itulah fungsi ilmu. Maka Rasul kita SAW memuji orang berilmu itu. Ya, inna fadl alim al-abid ka fadli ala adnakum. Au dalam riwayat au ka fadli al-qamari ala sa'il kawakib. Keutamaan orang berilmu dibanding dengan orang ahli ibadah, kata Rasulullah SAW, adalah keutamaannya seperti keutamaan aku di antara orang yang paling rendah imannya di antara kalian. Atau kata Rasulullah SAW, perutamaannya adalah bagaikan keutamaan bulan purnama di atas segala bintang-bintang. Kalau bulan purnama keluar, bintang-bintang enggak kelihatan cahayanya. Nah, itu yang kita cari. Ketika beribadah itu memang dengan, dan kita akan merasakan indahnya ibadah, nikmatnya ibadah, bukan susahnya ibadah yang kita dapat. Sehingga memang rindu selalu untuk beribadah itu. Kenapa? Karena ibadah itu dibarengi dengan ilmu, dengan penghayatan. Sehingga terasa lezat memang ibadah itu. Makanya ulama-ulama dahulu begitu mereka. Gak mau putus melaksanakan ibadah mereka. Kenapa? Ya karena mereka merasa nikmat beribadah. Kalau kita kan enggak pusing-pusing pergi ke puncak, cari daerah-daerah yang apa namanya sepi gitu ya. Karena kita mencari ketenangan jiwa, kan? Padahal menenangkan jiwa itu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Nah, inilah ya ikhwan. Situlah tegaknya ilmu, pentingnya ilmu itu kita cari. Ketika kita beribadah itu memang berbeda dengan ibadah orang-orang yang tidak memiliki ilmu tentang perkara yang dilakukan. Mungkin secara zahir perbuatan itu sama. Secara zahir perbuatan itu sama. Sama-sama mengucapkan salam. Tapi ketika kita mengerti makna dan ungkapan dibarengi dengan hal itu, ya kan? Berbeda. Nah, ini bulan Ramadan yang mau dekat, ketika orang berpuasa itu dibahayati, dibarengi dengan ilmu, yang sempat kita singgung sedikit bagaimana hikmah dari puasa itu beda nilainya orang beribadah dengan berpuasa itu dengan ilmu dan penghayatan, dan dia merasakan nilai-nilai yang ya hikmah-hikmah dari puasa itu beda dengan orang yang puasa lain. Mungkin sama-sama puasa nahan makan, memang betul. Maka nilai ibadah itu berbedanya di situ tadi. Demikian pula sholat. Ketika orang memahami bacaan-bacaan sholat, menghayati bacaan-bacaan sholat, ya, dan dia khusyuk menimbulkan itu, beda. Mungkin sama-sama rukuk, mungkin satu saf, ya. Tapi ketika keluar dari sholat, sebenarnya sebutkan dalam hadis Rasulullah, ada orang yang dapat sempurna, ada yang separuh, ada yang sepertiga, ada yang seperempat, ada yang sepersepuluh, ada yang keluar kosong aja. Nah, maka dari situlah kita hendaknya termotivasi untuk selalu belajar. Untuk selalu belajar sehingga ibadah yang kita lakukan itu betul-betul menimbulkan sebuah efek kebahagiaan dalam diri kita. Kepuasan dalam kita. Dalam diri kita itu. Baik. Kemudian lafaz yang kedua. Nah, kan orang-orang kalau enggak tahu dia akan mengatakan hal seperti itu. Ya. Yaitu tidak boleh mengucapkan kalimat Allahumma firli in syi'ta. Kenapa itu? Dia mungkin karena mau begini, oh saya enggak maulah maksa-maksa Allah. Maka dia katakan, ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak. Ampunilah aku jika engkau berkehendak. Ini kalau kepada orang, kepada Allah enggak boleh begitu kita. Karena Allah itu tidak ada yang memaksanya. Dan kita meminta kepada Allah itu harusnya dengan benar-benar memohon. Ya kalau mau, iyalah kok enggak. Seakan-akan kita enggak butuh, kan gitu jadinya. Ya kalau kamu mau ngasih ya, kalau enggak, kan gitu maknanya. Ya enggak bisa begitu. Kita itu memang tidak mungkin putus dari ampunan Allah. Maka enggak boleh, ya Allah ampunilah jika kamu mau mengampuniku, maka berilah aku rezeki jika engkau mau, maka berilah aku rahmat jika engkau mau. Enggak bisa demikian. Enggak boleh demikian. Kalau meminta, betul-betul memohon dengan keseriusan. Bahkan antum muqinu bil ijabah, kata Rasulullah SAW. Benar-benar yakin diperkenankan Allah. Bukan dikatakan, ya Allah, berilah aku rezeki kalau engkau mau. Enggak bisa begitu. Enggak boleh. Maka, fatalabul haja minallah la yu'allak ya, alil masyia. Memohon kepada Allah SWT tidak boleh digantung dengan masyia. Ya, jika engkau mau, ya Allah. Wainama yuzam bihi. Tetapi harus benar-benar dipastikan benar. Enggak perlu ada masyia. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Nah, ini pelajaran memang sederhana-sederhana saja ini. Kalimat-kalimat mungkin sebagian kita bisa karena tidak punya ilmu ungkapkan hal ini. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqul ahadukum, janganlah salah seorang kalian mengatakan Allahumma firli in syi'ta. Ya Allah ampunilah aku jika engkau mau, jika engkau berkehendak. Allah merhamni in syi'ta. Ya Allah beri rahmatlah aku jika engkau berkehendak, jika engkau mau. Liya'zim al-mas'alah." Kata Rasulullah, jangan berdoa seperti itu. Hendaklah dia betul-betul ya'zim. Ini azimah. Apa maksudnya azimah itu? Ya. Betul-betul menseriuskan permohonan itu. Tak boleh dikatakan insyita. Termohon-mohon, benar. Fa'inallah la mukrilahu. Kata Rasulullah SAW, karena Allah itu tidak ada yang maksa dia. Enggak ada yang maksa. Siapa yang bisa maksa Allah? Karena memang Allah itu setiap bertindak pasti sesuai kehendaknya. Enggak perlu dikatakan insyaallah. Beda kalau manusia, jika kalau mau, ya mungkin dia terpaksa, maka kita katakan supaya engkau tidak terpaksa, maka dikatakan insyaallah. Kepada Allah enggak pantas dikatakan begitu, mah. Nah. Kemudian dalam riwayat Muslim, waliya'zim waliya'zim raghba, atau yang hendaklah dia membesarkan harapannya. Itu kan seakan-akan tidak berharap banget ya. Ya. Jangankan kepada Allah, kepada manusia aja kalau kita betul-betul butuh kan kita katakan, enggak perlu insyita kan. Ya pokoknya diusahain deh, bagaimana kamu harus datang atau bagaimana kamu harus bisa bantu. Ya kan? Kalau kita kayak insyita seakan-akan kita enggak butuh banget ya, kalau ya iyalah enggak, kan begitu artinya. Padahal kita tidak akan mungkin tidak akan diberi, tidak mungkin bisa lepas dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah dia betul-betul memohon dengan ya sebaik-baiknya, ya, kemudian dia mengharap dengan harap yang besar sekali. Fa innallaha la yata'azzamuhu syai'un a'tahu. Karena Allah itu tidak ada yang besar baginya jika Allah itu memberi. Kan kalau kita mengatakan demikian kepada manusia kan takut, jangan ini mungkin membebankan dia, menyusahkan dia, mungkin ini satu hal yang penting bagi dia. Sehingga katakan jika kalau mau kan, tapi pada Allah enggak ada sesuatu yang seperti itu insyaallah. Semua bagi Allah itu ringan, mudah, ya. Nah. Dilarangnya mungkar hal itu karena dua hal. Karena Allah SWT tidak ada yang memaksanya untuk melakukan perbuatan. Tetapi Allah SWT berbuat sesuai kehendak. Fa'alu lima yurid. Berbuat sekehendaknya. Bi khilafil abd. Beda seorang makhluk. Fa'inu qad yaf'al syai' wa huwa karih. Beda kalau seorang makhluk mungkin saja dia bantu tapi karena merasa ada terpaksa. Walakin yaf'alu li khauf. Atau dia melakukan itu karena takut, seperti anak kita kadang-kadang disuruh ya. Ya dia lakuin tapi ada dongkolnya dikit gitu. Ya kan? Atau karena takut dimarahin. Nah, Allah enggak ada. Enggak ada yang akan terpaksa, Allah tidak berbuat. Ada makhluk yang memaksa dia. Nah. Kemudian au raja min ahadin, atau boleh dia dikatakan itu karena berharap dia membantu dengan rasa terpaksa karena mau ada sesuatu gitu ya. Karena ada juga orang begitu. Ima karena takut dia alasannya melakukan perbuatan itu atau karena memang ada diharap upah. Seperti orang ngambil upah kan gitu. Dia kerja sebetulnya malas tuh tapi cari duit kan. Terpaksa aja kerja kan gitu. Nah, itu enggak. Allah Maha Suci dari itu. Nah, wallahu laisa kadzalik. Allah tidak seperti demikian. Yang kedua, kenapa dilarang? Karena menggantungkan masyiah menunjukkan ala puturin fatalab. Menunjukkan tidak serius dalam meminta itu. Seakan-akan kita enggak butuh. Kan kalau kita katakan kalau jika mau, kamu mau, itu berarti masalah itu enggak penting banget bagi kita. Kan begitu ya? Seakan-akan masalah itu tidak penting lah. Nah, waqillati raghbah fihi, kurangnya keinginan untuk mendapatkan. Fa in hasala wa illa, jika iya ya, kalau enggak seakan-akan begitu. Padahal ampunan Allah, rahmat Allah itu enggak mungkin kita seperti itu. Memang ada kita yang enggak butuh pada rahmat Allah sehingga dikatakan kalau iya dikasih iya enggak. Nah. Wa hadza idul adam li tafakkurillah, dan ini menunjukkan seakan-akan seorang hamba itu enggak butuh kepada Allah. Siapa yang enggak butuh kepada Allah? Maka Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, wala taqilni ila nafsi tarfata ain, ya Allah jangan engkau biarkan aku kepada diriku walau hanya sekejap mata. Walau hanya sekejap mata. Diharap kepada jemaah lebih maju ke depan karena ada ikhwan-ikhwan yang baru datang, biar lebih rapat ke depan. Maju aja, rapat lagi. Maka kita kalau memohon kepada Allah benar-benar memohon dengan sebesar-besarnya, dengan betul berharap, ya, dengan berharap yang sebesar-besarnya. Kemudian dalam riwayat Muslim, al-amru bi ta'zimi talab, yaitu Allah Rasulullah SAW menyuruh kita untuk betul-betul meminta dengan harapan yang besar. Karena Allah SWT tidak ada yang memberatkannya dalam memberi. Ya. Tidak ada yang menyulitkan Allah SWT untuk memberi. Walaysa indahu bi'azimin. Tidak ada yang suatu hal yang perkara yang berat bagi Allah SWT untuk memberi. Wa in Allah fi nafsul makhluk, sekalipun dalam pandangan makhluk itu perkara yang perkara yang besar, perkara yang berat. Tapi bagi Allah enggak ada yang berat. Wa inna ma amru idza arra syai'an yaqula lahu kun fayakun, enggak ada yang berat bagi Allah SWT. Nah, itu dua sisi yang melarang kita tidak boleh mengatakan ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak. Enggak boleh. Baik. Di antara lafaz yang ketiga ini, di antara lafaz-lafaz yang tidak boleh dikatakan adalah bersumpah atas nama Allah untuk ya menghambat rahmat Allah terhadap orang lain. Jadi sesungguhnya Allah, saya bersumpah atas Allah, Allah tidak akan memberimu rahmat, tidak akan mengampunimu. Itu kan membatasi. Tapi kalau bersumpah dalam hal raja, demi Allah, sesungguhnya Allah akan menolong kaum muslimin. Boleh apa tidak? Boleh. Nah, itu beda ya. Nah, demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunimu. Ini enggak boleh. Karena itu membatasi rahmat Allah. Tapi kalau bersumpah untuk hal yang baik, husnuzan, bersangka baik kepada Allah, demi Allah, sesungguhnya Allah akan membela kaum muslimin. Itu boleh. Diriwayatkan dari Jundub bin Abdullah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan seseorang, anna rajulan qala. Jadi ada dua orang bersaudara, ini hadisnya disebutkan. Ada dua orang bersaudara, ceritakan oleh Rasulullah SAW, yang satu orang saudara ini selalu berbuat taat kepada Allah dan selalu menasihati saudaranya yang suka berbuat maksiat ini. Karena sudah sebegitu lama dia menasihati, tidak juga berubah-berubah, akhirnya dia dongkol, marah. Dia katakan kepada saudaranya itu, ya, la yaghfirullahu lak atau la yaghfirullahu li fulan. Semoga Allah tidak mengampunimu. Boleh enggak kita katakan itu pada orang lain? Karena dalam hal itu ada dua hal yang kita lakukan. Kesombongannya ada pada diri kita, tazkiyatun nafs, kemudian adalah, kedua adalah telah membatasi rahmat Allah. Memang kita yang ngatur Allah, semoga Allah tidak ngampuni kamu. Maka oleh sebab itu ketika Rasulullah wallahi la yaghfirullahu li fulan, ketika ada orang mengatakan demikian, demi Allah, kan dia bersumpah tuh, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Apa? Lalu Allah menyampaikan, berkata dalam hadis qudsi, "Man dzallazi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan, alla aghfira li fulan." Siapa yang mengatur, yang bersumpah, ya, bahwa aku tidak akan mengampuni untuk fulan? Siapa yang bersumpah atasku bahwa aku tidak mengampuni untuk fulan? Kan boleh begitu, kita kan kalau anak-anak kita bisa dikatakan, ya mau yang kamu lakukan, ya bisa kita batasi. Kok Allah dibatasi? Itu kan membatasi Allah. Membatasi rahmat Allah. Memang kita berhak membatasi ampunan Allah untuk orang lain, rahmat Allah untuk orang lain. Nah, di sini dilarang. Nah, ini kadang-kadang kita kesal dengan orang-orang, semoga Allah tidak mampuninya, jangan sampai hal itu. Justru kita katakan semoga Allah memberi petunjuk kepadanya atau Allah membebaskan, menyelamatkan kaum muslim dari gangguannya. Boleh. Tapi semoga Allah tidak menunjukinya. Tak boleh. Ya. Nah. Taib. Kemudian Allah balasi, fa inni ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Coba resikonya bagi orang mengatakan demikian. Allah mengampuni terhadap si fulan tetapi membatalkan amal orang yang bersumpah tadi. Jadi orang yang bersumpah yang soleh tadi itu dihapus amalnya oleh Allah Subhanahu, enggak terima. Justru orang yang tadi dia katakan Allah tidak akan mampuimu, demi Allah Allah tidak mampuimu, justru dia diampuni Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi dia jatuh dalam dua bahaya. Pertama, menghalang-halangi Allah untuk mengampuni orang lain, kan gitu ya. Dengan ungkapannya itu seakan-akan dia yang ngatur. Yang kedua, dia telah merasa pede, percaya diri atas imannya bahwa dia adalah orang yang sangat mulia di sisi Allah. Ada nilai iktirar pada dirinya. Taib. Jadi ya ta'ala artinya yahlifu. Ini man dzallazi adalah istilah ingkarinya. Siapa yang bisa bersumpah atas namaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa hadza rajul asa'al adab ma Allah. Orang yang bersumpah tadi itu adalah telah memiliki adab yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia membatasi rahmat Allah yang luas. wa hakama alaihi wa qata'a la yaghfiru li hadzal muznib. Dan dia memutuskan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berdosa itu. Maka annahu hakama Allah subhanahu, seakan-akan dia yang mengatur Allah. Wa hadza min jahlihi bi maqamir rububiyah. Ini adalah karena kebodohannya dengan maqam rububiyah Allah. Karena Allah apa? Ya fa'alu ma yurid itu. Nah, itu kebodohan dalam akidah. Coba antum lihat ini. Bahaya enggak? Kebodohan dalam masalah akidah, yang orang ahli ibadah, dia sudah banyak beramal tadi, mengungkap sebuah kalimat, hanya sebuah kalimat diungkapkan, batal semua amalannya. Maka dari awal-awal kita belajar masalah akidah, ini masalah akidah bukan hal yang sepele. Kesalahan masalah akidah bukan masalah yang sepele, yang hari-hari ini dianggap orang, ah biasa aja tuh, kesalahan-kesalahan. Enggak, bukan gampang kesalahan masalah akidah itu. Dan sudah banyak kita buatkan contoh-contoh ini. Ini salah satu contoh bagaimana kesalahan masalah akidah membuat fatal kehidupannya dia. Terhapus semua amalannya. Nah, itu pentingnya belajar akidah. Ada orang mungkin sudah beribadah puluhan tahun, tapi gak bisa membedakan syirik. Ya, bisa membedakan hal-hal perbuatan-perbuatan yang haram, yang itu berefek membatalkan semua amalannya. Contoh orang ini. Ya, ya soleh, taat kepada Allah. Tapi kalau melakukan sebuah ucapan itu, coba bayangkan, ucapan yang diungkapkan dia itu membuat semua amalnya hapus, hilang. Nah, kemudian, ya, kemudian tadi disebut wa igraruhu bi nafsihi bi amali. Nah, itu yang kedua kita sebut ini. Pertama, dia telah apa namanya mengatur Allah gitu ya. Yang kedua apa tadi? Dia terlalu pede tadi, sombong dengan dirinya, bangga dengan amalnya. Gurur, nah ini gak boleh kita. Oh, saya orang yang rajin menghadiri pengajian, orang yang banyak baca Al-Quran, saya yang rajin puasa sunnah, qiyamul lail, lalu melihat diri kita itu adalah orang yang level beda dengan orang lain, sehingga kita ketika melihat orang, nah ini orang malas ibadah, amal Al-Quran, gak boleh. Gak boleh meremehkan orang lain. Ini akhlak yang harus kita. Karena belum tahu kita banyak ibadah, diterima apa enggak. Hah? Mungkin dia jarang-jarang ibadah, tapi amalnya ikhlas kepada Allah. Berada di atas akidah yang benar, malah dia lebih banyak diterima amalnya daripada kita. Mungkin kita banyak beramal tapi belum tentu banyak diterima. Maka kita selalu harap-harap cemas. Nah, waladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Firman Allah ini ditanyakan oleh Aisyah Rasulullah, apakah orang yang harap cemas itu adalah orang selalu minum khamar, berbuat maksiat? Tidak ya Aisyah binti Siddiq. Tapi orang yang rajin sholat, berpuasa, lalu dia tetap aja harap-harap cemas. Jangan-jangan amalnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian wa idlalu bidzalik, ya. Dan dia bangga hal itu. Fa umila binaqidi qasdi, lalu dia dibalas dengan lawan dari keinginannya. Keinginannya apa tadi? Allah tidak mengampuni orang itu, malah sebaliknya yang dia ada. Ufira li hadzal mudzib bisababihi, sehingga orang berdosa ini diampuni gara-gara perbuatannya dia, dan semua amalannya batal gara-gara sebuah kalimat yang keluar dari mulutnya. Ba'annahu akana abidan, padahal dia adalah orang ahli ibadah. Nah, itu kita katakan tadi fungsi ilmu dalam beribadah itu sangat ya penting sekali. Bentuk amal bisa sama, tapi nilai ketakwaan yang lahir, ketingkatan iman dan pahalanya beda. Lalu Abu Hurairah setelah menyebutkan hadis ini, berkata Abu Hurairah, takallama bi kalimatin aubaqat dunyahu wa akhiratah. Mengucapkan sebuah kalimat memuat buyar dunia dan akhiratnya. Buyar dunia dan akhiratnya. Hanya satu kalimat. Gara-gara satu kalimat, apa tadi kalimat dikatakan? Hah? Wallahi la yaghfirullahu lak, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Nah, sebuah kalimat Abu Hurairah setelah mengatakan hadis ini, yaitu dia itu apa kata Abu Hurairah, bicara dengan satu kalimat membuat hancur dunia dan akhiratnya. Dalam hadis terdapat bagaimana wajibnya beradab terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam perkataan dan perbuatan, ya, dan tahrimul idla Allah Taala, itu haramnya mengatur ya Allah Subhanahu wa taala, wal ijab bin nafs, bangga dengan diri, wa ihtiqal akharin, menghina orang lain, wa tahrimul halaf ala Allah idza kana ala jihatil hajar, haramnya bersumpah atas Allah jika tujuan dalam bentuk adalah membatasi ya perbuatan baik Allah terhadap hambanya. Tak boleh. Adapun bersumpah atas Allah untuk sisi husnuzan, nah, perkara yang baik, ya, berharap kebaikan, itu boleh. Nah, kama ja fil hadis, sebenarnya sebutkan hadis, inna min ibadillahi man law aqsama 'ala Allah la abar. Di antara hamba-hamba Allah itu kalau dia bersumpah sungguh akan terbukti. Bersumpah atas nama Allah, tapi itu hal yang baik. Demi Allah, sesungguhnya kaum muslimin akan ditolong oleh Allah Subhanahu taala. Itu sumpah yang baik. Ya. Baik. Dalam hadis ini terdapat juga ada hadis junub, ya. Terdapat penjelasan tentang bahaya lisan. Betul enggak? Itu kan bahaya lisan tadi. Ya. Dan wajibnya menjaga lisan itu. Ingat sebuah hadis Mu'adz bin Jabal, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna la mu'akhadzuna bima natakallam bihi. Ya Rasulullah, apakah kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita juga kita dihitung dosa? Hitung juga dosanya? Kan ada orang ngira ya, kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya enggak dihitung dosanya. Maka Mu'az bertanya, ya Rasulullah, apakah kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita ya juga dihitung dosanya? Apa kata Rasulullah? Sakulat ka ummuk ya Mu'az. Ya. Telah keberatan ibumu wahai Mu'az, gitu ya. Wahal yakubun nas finnari ila ala wujuhim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidak ada yang menyebabkan manusia tersungkur dalam neraka di atas mukanya atau di atas dagunya ya, kecuali adalah hasil panenan lidahnya. Hasaidu alsinatihim, buah dari lidah. Hasaidu, buah lidahnya yang membuat dia disungkurkan ke dalam neraka. Bahaya lisan itu. Coba lihat ya. Maka ikhwan, akidah itulah yang mengendalikan lisan kita, mengendalikan mata kita, pendengaran kita, seterusnya. Ini gara-gara lisan, lihat berapa ruginya dia. Dari hal yang berlalu telah jelas bagi kita wajibnya berhati-hati dalam mengungkapkan sebuah kalimat ya, dan menjauhi lafaz-lafaz yang merupakan buruknya adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ini illahanna yakhilu bil aqidah. Karena masalah ini adalah merusak akidah. Wa yanqusu tauhid, mengurangi tauhid. Fala yuqal, maka tidak boleh dikatakan assalamu ala Allah. Ya, tidak boleh dikatakan ya li'anna Allah wa salam, kan Allah lah yang memberi keselamatan. Dan assalamu ala ahadin du'aulahu, karena mengucapkan salam pada seorang itu mendoakannya. Allah SWT diminta, bukan diminta buatnya. Ya. Dan juga tidak boleh mengatakan Allah mufri warhamni insyikta. Ya Allah ampuni dan rahmat aku jika engkau berkehendak. Enggak boleh. Ya, dan tidak boleh, dan bal kullu du'a yu'tabihi ala sabil jazm. Semua doa itu harus diminta dengan benar-benar tanpa ada perus dikaitkan dengan masyiah. Karena Allah SWT berbuat apa yang dia kehendaki, dan tidak ada yang maksa, dan tidak pula bersumpah atas Allah tidak mengrahmati si fulan atau tidak mengampuni si fulan. Karena ini adalah bahaya yang melarang nikmat Allah, rahmat Allah, dan buruknya sangka dengan Allah. Sebenarnya juga tidak boleh mengatakan sya'Allah wa sya'afulan, ya, yang sebelum sudah kita kata, pelajari ini, sya'Allah wa sya'afulan juga tidak boleh. Itu kan juga bagian dari ungkapan-ungkapan. Tapi boleh dikatakan masya Allah, thumma sya'a fulan. Nah, ini sudah kita bahas dalam pelajaran berlalu. Thumma sya'a fulan. Taib. Dari sinilah kata beliau, wa hadza yu'akkidu 'ala muslim. Ini semakin memperkuat kepada seorang muslim wajibnya belajar akidah. Wajibnya belajar wa ma'rifatu ma yusahihuha, mengenal perkara-perkara yang memperbaiki akidahnya. Wa ma yakhlu biha, dan menghindari hal-hal yang akan merusak akidahnya. hatta yakuna ala bayyinati min amri, sehingga dia dalam urusannya, ya, dalam bertindak memiliki ilmu, ya, hatta la yaqa fil mahdzur wa la yash'ur, jangan sampai dia melakukan sebuah tindakan yang fatal dan dia tidak menyadari. Itulah sedikit nasihat saya di akhir ini, pentingnya belajar akidah. Baik, pembahasan yang ketiga adalah tauhid asma'u wassifat. Tauhid asma'i wassifat. Tauhid asma'i wassifat. Ya, tauhid asma'u sifat. Ini sebelumnya kita sudah bahas tauhid rububiyah dan uluhiyah. Sekarang pembahasan ketiga. Baik. Telah berlalu kita jelaskan bahwa tauhid ada tiga macam, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma' wassifat. Dan kita telah berbicara tentang dua hal, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah dan uluhiyah. Dan ini sudah kita jelaskan definisi masing-masingnya. Ya. Kenapa dibagi tiga? Dan kita sudah bahas dulu, tauhid itu tidak dibagi tiga aja oleh ulama, tapi dibagi, pembagian ini dalam rangka memudahkan memahami masalah. Ya. Dalam mudah memahami masalah, bagaimana mereka manusia yang terjebak salah dalam memahami ini. Jadi bukan membagi sifat Allah dan zat Allah di sini maksudnya. Sebenarnya yang dituduhkan oleh sebagian orang bahwa orang Wahabi itu menyembah tiga Tuhan, ada Tuhan yang uluhiyah katanya, rububiyah, nah begitu. Dan yang dibagi itu tauhid, bagaimana mengimani tauhid itu. Yaitu mengesakan Allah dari sifat rububiyahnya, mengesakan Allah dan sifat-sifat uluhiyahnya, mengesakan Allah dan sifat nama-nama asma dan sifatnya, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian dalam tauhid rububiyah telah kita sebutkan juga kelompok yang menyimpang seperti orang mengingkari wujudnya Allah, seperti mazhab Dahriyah atau ateis, ya, atau Malahidah, ateis ya, Dahriyah itu apa bahasanya? Kalau Malahidah itu ateis. Atau Syu'iyah itu, Syu'iyah itu apa? Komunis. Ya. Ya. Sekalipun kemingkaran mereka itu secara zahir saja, karena hati mereka juga tidak bisa mengingkari ya sebetulnya. Karena mereka tahu, tidak mungkin sesuatu itu akan ada menciptakan diri sendiri. Dan ini sudah kita sebutkan dalilnya yaitu, am khuliqum min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu diciptakan tanpa ada yang menciptakan? Atau mereka sendiri yang menciptakan diri mereka? Hah? Jawab aja itu. Apakah ada orang menciptakan dirinya? Atau adakah orang yang lahir tanpa ada yang menciptakan? Ada makhluk tercipta tanpa ada yang menciptakan? Enggak mungkin. Dan ini sudah kita bahas. Yang kedua adalah pembahasan tauhid uluhiyah, ya, yang diingkari kebanyakan makhluk. Kalau tadi itu sebagian makhluk mengingkari, kalau ini kebanyakan makhluk. Dan rata-rata orang musyrikun yang didakwai oleh para nabi semuanya, mereka sesat dalam masalah tauhid uluhiyah ini. Dan itu yang telah kita bahas, diutusnya para nabi, turunkannya kitab-kitab suci, ya, dan semuanya berbicara tentang tauhid uluhiyah. Yang ketiga ada tauhid asma wa sifat. Bagaimana akidah Ahlus Sunnah tentang tauhid asma wa sifat ini? Ini yang kita bahas. Pertama, dalam tauhid asma wa sifat ini bahwa kita tidak menetapkan nama-nama atau sifat-sifat segala kecuali yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang sahihah. Jadi akidah Ahlussunnah di sini apa? Pertama, mengimani semua nama dan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah sahihah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, tidak menyerupakan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an Sunnah dengan sifat makhluk. Nah, ini penting ya, ini kaidah dalam memahaminya. Ini bantahan bagi orang menuduh bahwa orang-orang Wahabi itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Enggak ada itu. Baca kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah Jamaah karangan Syekh Utsman Fiyah ataupun Muhammad Wahab, di dalamnya melarang menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu hanyalah mereka untuk menutupi kesesatan mereka, mereka buat serangan balik demikian dengan kebohongan menuduh orang-orang itu menyerupakan Allah, mujassima, musyabbiha. Itu adalah kedustaan. Kemudian, ya, yang ketiga, qat'u at-tama'i an kayfiyati sifatillahi ta'ala. Tidak mencari tahu bagaimana hakikat, ya, hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Faham? Jangan ditanya bagaimana hakikatnya. Enggak. Enggak bisa diketahui oleh makhluk. Tapi bukan berarti tidak diketahui maknanya. Beda ya. Tidak mencari tahu makna dengan tidak mencari tahu apa? Kaifiyah. Kalau maknanya, ya tahulah makna itu. Kalau enggak tahu maknanya, buat apa Allah turunkan Al-Quran itu kan untuk dipahami. Masa ada dalam Al-Quran itu kalimat-kalimat yang enggak dipahami? Kecuali ya huruf muqatta'ah. Ya. Maka ayat-ayat asma sifat itu bukan bagian dari mutasyabihat. Menurut orang salaf, menurut ulama salaf enggak mengagungkan mutasyabihat karena dipahami maknanya oleh mereka. Tapi mutasyabihatnya di sisi kaifiyahnya iya. Maka oleh sebab itu beriman dengan kaifiyah sifat Allah sebagaimana yang diketahui oleh Allah. Tapi makhluk tidak ada yang mengetahui bagaimana hakikat kaifiyah bentuk sifat Allah, itu enggak ada makhluk yang tahu. Bagaimana turunnya Allah, bagaimana tangannya Allah bentuknya, bagaimana pendengaran Allah, penglihatan Allah, itu enggak ada yang tahu. Bagaimana Allah bicara, itu enggak ada yang tahu. Sifat hakikat maksudnya kaifiyah dalam bahasa Arabnya. Tapi kalau maknanya ya tahulah. Karena makna Allah mendengar berbeda dengan makna Allah melihat. Allah melihat berbeda dengan Allah berbicara. Dan seterusnya. Allah merahmati. Allah mengampuni. Itu sifat-sifat paham maknanya itu. Nah, kalau orang ahlul kalam, mereka itu justru memiliki beberapa madhab. Ya. Ada yang mengimani sifat apa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka menyupakan dengan itu disebut dengan madhab musyabihah atau mujassimah. Maka mereka, alasan mereka apa? Kata mereka, kalau kita lihat di yang namanya mendengar, yang namanya melihat, kita enggak lihat kecuali apa yang ada pada makhluk, kata mereka. Akhirnya mereka mengatakan sifat Allah seperti sifat ini adalah kufrun. Karena banyak ayat yang melarang tidak bolehnya merupakan Allah dengan makhluk. Allah sebutkan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada tanding-tanding bagi Allah. Menyerupai Allah sedikit pun makhluk ini. Laisa kamitsli syai', tidak ada seperti Allah sesuatu pun. Fala tadribu lillahi amsal. Jangan kalian buat percontohan menyerupakan Allah dengan makhluk. Hal ta'lamu lahu samia. Apakah engkau punya tahu ada tandingan bagi Allah? Tidak ada. Banyak sekali ayat tentang itu. Madhab yang kedua adalah madhab ahlu ta'wil. Yang mereka menta'wil ayat-ayat sifat itu, mereka kata ini munal mutasyabihat, kata mereka. Lalu mereka katakan istawa istaula. Al-yad bimakna kudro. Gitu. Nah, mereka ta'wil itu semua. Sifat-sifat Allah itu. Nah, mereka dalam menta'wil pun berlevel-level. Kalau Jahmiyah, mengingkari nama dan sifat Allah secara mutlak semua. Atau sebagaimana Jahmiyah ada yang mengakui dua nama saja. Al-Qadir wa Khaliq. Kenapa kamu ingkari nama Allah? Karena kalau kita namakan Allah, artinya Allah, kita menyupakan Allah dengan makhluk katanya. Karena kalau kita katakan Allah mendengar, makhluk juga? Lah, menyupakan Allah katanya. Maka mereka menafikan sifat dan nama-nama Allah. Nah, kemudian datang lagi Mu'tazilah. Ini kelompok ahlul kalam juga, ini ahlul ta'wil juga. Kami beriman dengan nama Allah, tapi tidak mau beriman dengan sifat Allah. Kenapa? Menurut akal mereka, kalau dengan nama-nama, enggak apa-apalah ditetapkan. Karena nama itu bagi mereka tidak memiliki makna. Sehingga mereka hanya mengimani nama-nama Allah itu, dan tidak mau mengimani makna dari nama itu, yaitu sifat. Kenapa tidak mau? Karena kalau kita tetapkan sifat bagi Allah, Allah itu berbilang-bilang nanti. Kalau Sami' dikatakan memiliki sifat mendengar. Basir mendengar memiliki sifat basar. Kata menyangka ada Tuhan Basir, ada Tuhan Sami', ada Tuhan Halim, ada Tuhan Karim katanya. Akhirnya nanti 99 Tuhan kita katanya. Ini lebih parah daripada orang Nasrani katanya. Mereka 3, kita masih 99. Akhirnya mereka apa? Enggak mau mengimani sifat-sifat Allah. Yalzaminhu kata mereka ta'adul kudama, itu bahasa mereka. Itu melazimkan berjumlahnya Tuhan katanya. Itu orang Mu'tazilah. Datang lagi orang Qulabiyah, ini generasi lebih dahulu dari Maturidiyah dan Asy'ariyah. Mereka mengimani nama Allah, sifat-sifat zatiyah bagi Allah. Tapi tidak mengimani sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itu maksudnya apa? Sifat yang dikehendaki oleh Allah, yang berhubungan dengan masyiat Allah. Seperti sifat apa? Al-istiwa. Berbicara, ya merahmati, mengampuni. Nah, itu masyiat Allah kan? Ya fulima yasha. Dalam ayat wa yarhamu may yasha almarhamati sifatnya. Ini masyiat. Yang mana perbuatan sifat itu berdasarkan kembali kepada kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah lakukan, jika tidak Allah tidak lakukan. Gitu. Seperti sifat berbicara. Sifat berbicara itu Allah berbicara itu memiliki dua sisi. Ada sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah Allah berbicara kepada hamba yang dia kehendaki, bicara kepada Musa dan tidak kepada setiap nabi Allah berbicara. Hanya bicara kepada nabi begitu. Atau kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu Isra Mi'raj. Dan akan berbicara bersama ahlu jannah nanti. Dan seterusnya. Nah, jadi kan bukan berarti Allah berbicara, Allah bicara terus. Bukan begitu maksudnya. Tapi berhubungan dengan masyia'al Allah. Begitu juga sifat nuzul dan lain-lainnya, sifat lainnya. Tergantung pada masyia'allah. Tapi kalau sifat zatiyah adalah sifat yang dilazimi Allah selalu. Seperti sifat apa? Mendengar, melihat. Ya, sifatul ulu, Allah maha tinggi. Nah, atau sifat yang lain tadi, Allah punya tangan. Ya, dan seterusnya. Nah, itu sifat zatiyah namanya. Orang-orang Qulabiyah ini mengimani sifat zatiyah, tapi tidak mengimani sifat fi'liyah. Kemudian orang Maturidiyah dan Asy'ariyah mengimani 7 sifat saja. Lebih meringkas. Nah, sebetulnya awalnya mereka itu, mazhab mereka itu Qulabiyah. Maka Qulabiyah itu lebih baik daripada mazhab Maturidiyah dan Asy'ariyah. Karena lebih banyak mengimani sifat-sifat Allah. Dia orang-orang Qulabiyah mengimani sifat al-ulu. Karena ulu itu sifat zatiyah. Allah maha tinggi dari semua makhluk itu sifat zatiyah. Tapi orang Asy'ariyah enggak mau mengimani itu. Tidak mengimani sifat ulu, orang Maturidiyah juga tidak mengimani sifat ulu. Nah, ini semua ahlul kalam, hujah mereka semuanya apa? Kembali pada akal. Akal enggak nerima kata mereka. Makanya ahlul kalam itu mereka lebih mendahulukan akal daripada wahyu. Semua mereka mendahulukan akal ya wahyu. Nah, sekarang itu bumerang bagi mereka. Kalau memang akal sebagai hujah, lalu kenapa orang-orang punya akal kali ini? Jahmiyah, Mu'tazilah, Qulabiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah ini berbeda-beda pendapat kalian. Berarti akal enggak bisa di apa? Dipercaya. Kalau memang akal sebagai dasar, tentu dia sama pendapatnya kalau benar akal itu. Berarti akal kalian enggak benar, ya mana? Itu akal Ahlussunnah. Di mana akal Ahlussunnah mengatakan Allah punya sifat tapi sifatnya hakikat sifatnya tidak seperti hakikat sifat makhluk. Meskipun nama sama, makna ijmalinya sama, tetapi makna khusus bagi Allah beda, sempurna. Allah mendengar, makhluk mendengar, itu makna ijmalinya sama. Tapi makna tafsilinya Allah lebih sempurna pendengar Allah daripada makhluk, enggak sama. Kita aja kalau dari balik dinding enggak bisa dengar. Kita aja kalau ketutup dinding enggak bisa lihat. Allah ada enggak yang menutup penglihatan Allah? Yang menghambat pendengaran Allah? Enggak ada. Nah, jadi itu kunci tadi berimani. Mengimani sifat Allah apa tadi? Berapa tiga hal tadi? Harus diingat. Nah, mengimani semua sifat dan nama Allah yang ada dalam Quran dan? Yang kedua apa? Tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Yang ketiga apa? Tidak mencari-cari tahu bagaimana hakikat kaifiyah sifat Allah itu. Jangan ditanya, bagaimana Allah turun, bagaimana Allah istiwa, bagaimana Allah berkata, bagaimana Allah berbicara. Enggak. Dilarang. Bertanya itu dilarang. Menjawabnya dilarang. Menjelaskan kaifiyah pun gak akan bisa. Nah, inilah yang ketika Imam Malik ditanya oleh seseorang ketika membacakan Ar-Rahman Asistawa, Allah beristiwa di atas aras, orang ini bertanya, kaifastawa, bagaimana dia istiwanya? Kata orang ini. Ya, bagaimana istiwanya? Apa kata Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu maklum artinya secara makna lugawi. Artinya tahu. Wal imanu bihi wajib. Beriman dengan istiwa itu wajib. Kenapa? Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wajib kita percaya. Allah menyebutkan bahwa dia bersifat istiwa. Kok kita malah ngatur Allah? Allah gak pantas kamu istiwa. Istiwa itu kamu serupa dengan makhluk enter. Kan sama berkata seperti itu kita. Kalau seandainya Allah mengatakan istiwa itu serupa dengan makhluk, tentu Allah tidak akan mengatakan menggunakan kalimat istiwa untuk dirinya. Nah, kemudian Imam Malik mengatakan lagi, wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang kaifiyah itu adalah bid'ah. Kenapa? Karena tidak pernah para sahabat bertanya kepada Rasulullah bagaimana kaifiyah istiwa Allah, bagaimana bentuk cara Allah beristiwa. Nah, jadi beriman wajib, ya, maknanya diketahui, beriman dengan wajib, dan bertanya tentang kaifiyah itu tidak boleh. Tapi Allah, sifat Allah itu punya kaifiyah enggak? Mempunyai hakikat enggak sifat Allah? Punya. Yang ya wa kaifu majhul itu maksudnya wa kaifu majhul, ya. Bagaimana dikatakan al-istiwa ma'lum, ya, maknahu artinya kemudian iman bi wajib, kemudian beriman yang istiwa itu adalah apa? Wajib, ya. Kemudian wal kaifu majhul. Bagaimana mengetahui kaifiyah sifat Allah, hakikat Allah itu adalah enggak diketahui oleh makhluk. Tapi Allah yang tahu tentang kaifiyah atau hakikat sifatnya. Wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang kaifiyah itu adalah bid. Jadi Allah punya kaifiyah enggak sifatnya? Punya kaifiyah, tapi tidak diketahui oleh makhluk. Hanya Allah yang tahu. Nah. Jadi itu tiga kunci dalam beriman kepada sifat-sifat itu sifat namanya sifat subutiyah, sifat yang Allah isbatkan, yang Allah tetapkan untuk dirinya. Adapun sifat manfiyah, sifat yang Allah nafikan, seperti apa? Sifat la ta'khudhu sinatun wa la naum. Allah itu tidak ngantuk, tidak tidur umpamanya. Wa masana min lu'ub. Allah itu tidak pernah ditimpa oleh rasa capek. Itu kan sifat-sifat yang dinafikan Allah. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Nah, ini sifat-sifat manfiyah namanya, sifat yang dinafikan dari Allah, yang Allah disucikan dari sifat itu. Nah, itu wajib kita imani semua. Tetapi dalam mengimani sifat manfiyah itu menyatakan sifat lawannya, bahwa Allah bersifat lawan dari itu. Kalau Allah tadi mengatakan tidak ngantuk, tidak tidur, berarti Allah itu sempurna kayyumiyati nih. Sifat kayyumiyah Allah, bahwa Allah itu maha kuasa. Maka dimulai al-hayyul qayyum, Allahu la ilaha surat dalam ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Nah, ini semuanya. Jadi kalau ada sifat-sifat manfiyah begitu, maka kita harus mengimani lawan dari sifat manfiyah. Di samping kita menafikan sifat itu dari Allah, kemudian kita mengimani lawan dari sifat itu, bahwa Allah bersifat sempurna. Kalau Allah lam yalid wa lam yulad, apa lawannya? Allah itu maha esa. Kalau Allah tadi wa ma masana min lu'ub, Allah tidak disentuh oleh rasa capek dan letih. Itu apa sih lawannya? Allah itu maha kuasa. Karena orang Yahudi itu mengatakan Allah istirahat di hari Sabtu, hari ketujuh. Ini enggak benar. Contoh lain. Ya, sifat-sifat manfiyah, ya. Orang-orang ini mengatakan yadullah maghlula gulat aidihim walu'ni maqal bal yadu mubsutatani. Orang Yahudi kan mengatakan tangan Allah terbelenggu. Allah maha suci dari sifat itu. Innallah fakir wa nahnu aghnia, kata orang Yahudi. Allah itu fakir, kami kaya. Ha. Ini enggak boleh nisbahkan. Allah maha suci dari sifat fakir dan Allah itu maha kaya. Nah, itu nama pola secara umum saya berikan kepada antum semua bagaimana mengimani sifat-sifat Allah itu. Ini pola umum. Ya, kaidah umum mengimani. Pokoknya apa yang dikatakan Allah tentang sifatnya begitu sifat Allah, maknanya jelas, tapi hakikatnya tidak seperti sifat hakikat sifat makhluk. Dan kita tidak boleh bertanya tentang mencari tahu tentang hakikat kaifiyah sifat Allah. Di antara syubhat orang mengingkari sifat Allah tadi apa? Pertama, orang baik, orang musyabihah ataupun orang mu'awilah yang mentakwil, itu dalilnya apa? Karena akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Orang musyabihah yang disupaikan oleh ini tindakan yang salah, pemahaman yang salah. Orang Mu'awilah ini, ahlu kalam ini berhujah gini, kan Allah mendengar, makhluk mendengarkan sama. Untuk menjawab kaidah ini adalah al-ittifaqu, untuk menjawab syubhat ini adalah al-ittifaqu fil asma la yalzam minhu tamasul musamma. Sama nama bukan berarti sama bentuk hakikat orang yang punya nama. Paham? Sama nama bukan berarti sama bentuk atau rupa yang punya nama. Nah, contohnya apa? Mesti saya contohkan. Kata-kata sayap. Sayap nyamuk, sayap kapal terbang, sayap ayam, sayap itik. Semuanya sayap. Sama nama enggak? Sama. Apakah sayap kapal terbang kayak sayap itik? Atau kayak sayap nyamuk? Karena sama-sama sayap. Sama enggak? Sama atau enggak sama? Secara lapak nama iya, tapi hakikat tidak. Jadi jangan dipahami setiap sama nama mesti sama bentuk. Keliru itu. Maka oleh itu walaupun sama nama sifat Allah dengan nama sifat makhluk, bukan berarti sifat Allah seperti sifat. Ini bantah untuk kedua orang ini. Bantah untuk orang musyabihah sekaligus untuk orang yang mu'awilah, orang yang takwil tadi. Karena mereka gitu. Orang musyabihah mereka supakan dengan sifat makhluk. Ini keliru. Alasannya apa tadi? Karena sama nama kata mereka. Nah, jangan sama nama lalu menentang sama nama langsung dihukum sama bentuknya. Enggak. Banyak sekali di tengah makhluk ini sama nama, beda bentuk dan rupa. Telinga kuali, telinga gajah, telinga kucing, telinga manusia. Sama enggak bentuknya? Enggak sama. Semuanya namanya telinga padahal hakikatnya berbeda. Jadi apabila sifat diidofakan kepada zat tertentu, jangan kalau itu sudah menjadi khusus dia. Kalau disebut telinga, itu kan baru belum tentu bentuknya kan? Tapi maknanya paham enggak? Paham ya secara umum. Tapi saya, apa bentuk telinga apa? Lalu ditunjuk umpamanya telinga manusia. Salah, saya maksud telinga gajah. Karena tidak setiap telinga bentuk telinga manusia, ya kan? Karena makna umum. Nah, kalau dia sudah diidofakan, sudah dikaitkan dengan zat tertentu, maka dia menjadi khusus maknanya. Betul kan? Telinga gajah. Enggak pernah orang bilang telinga gajah kayak telinga kucing. Atau kayak telinga kuali. Nah, jadi jangan dipahami sama nama menjadi sama hakikat dan bentuk. Ini mematahkan semua syubhat orang-orang ini. Ini adalah penting ini memahami masalah ini. Hujah mereka kan itu. Allah beristiwa di atas aras. Berarti Allah seperti makhluk dong istiwa. Nah. Kan yang disebut istiwa Allah bukan istiwa Kok kamu katakan seperti istiwa makhluk? Istiwa itu sesuai dengan kebesaran Allah, tidak seperti istiwanya makhluk. Nah itu subhanya orang kalam itu begitu. Kata mereka kalau istiwa di atas aras berarti Allah butuh pada aras. Karena kalau makhluk berada di atas makhluk lain, istiwa dia, itu butuh dia. Kalau oleng, ya oleng juga orang istiwa di atasnya. Itu. Semuanya di situ intinya. Jangan sekali-kali dipahami sama nama, sama bentuk dan rupanya. Nah, kira-kira bisa memahami gak? Hah? Jadi, kita ahlu sunnah tidak pernah menyerupakan Allah dengan makhluk. Enggak pernah. Enggak pernah menyerupakan Allah dengan makhluk. Sama sekali. Orang menyerupakan Allah dengan makhluk itu kafir memang. Jelas itu. Tapi mereka menuduh orang yang beriman dengan sifat Allah telah menyerupakan Allah. Ini keliru. Kan beriman dengan sifat Allah bukan berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Kan dalam Al-Quran kita disuruh beriman dengan sifat Allah. Bukan mencari tahu bagaimana hakikat rupa sifat Allah. Nah itulah. Jadi di sisi mutasyabihatnya di mana? Sisi mutasyabihatnya itu adalah tentang mencari hakikat sifat Allah itu enggak boleh. Maka itu yang dikatakan Allahu a'lam bi kaifiyati sifatihi. Allah lah yang tahu dengan kaifiyah bentuk hakikat sifat Allah itu sendiri. Ada makhluk enggak ada yang tahu. Nah ini yang namanya tawakuf atau namanya itu at-tafwid. Nah, ada mazhab yang ketiga dari Ahlul Kalam juga. namanya ahlu tafwid atau waqifah atau madhab abstain. Maksudnya gimana? Dia kata begini, ketika mendengar sifat-sifat Allah yang disebut dalam Al-Quran, umpamanya sifat istiwa, dia katakan Allah tidak istiwa. Lalu apa makna ayat itu? Allahu a'lam bimuradi. Nah, jadi dia namanya takwil ijmali itu. Enggak mau mengimani tapi enggak mau jelasin apa makna ayat. Jadi Allahu a'lam. Nah, di satu sisi dia ini mirip mazhab Ahlussunnah ini. Di satu sisi mazhab Ahlul Kalam. Nah, apa bedanya dengan mazhab Ahlussunnah? Allahu a'lamnya di mana tuh? Ahlussunnah Allahu a'lamnya bukan dalam makna, tapi dalam apa? Kaifiyat dan hakikat. Paham itu harus dibedakan. Jadi tawakufnya Ahlussunnah, tafwidnya Ahlussunnah bukan dalam makna sifat, tapi dalam kaifiyah sifat. Ini harus diwaspadai. Karena banyak orang mengira bahwa mazhab ahlu tafwid itu adalah mazhab Ahlussunnah, mazhab yang modern, mazhab yang baik gitu, mazhab yang kayak mazhab yang benar lah gitu. Karena mereka mengatakan Allah tidak istiwa, tapi apa maksud ayat itu? Wallahu a'lam bima'na. Menurut para ulama ini mazhab lebih buruk dari dua mazhab yang lalu. Mazhab Musyabiyah dan mazhab ahlu ta'wil tadi, ahlu kalam. Kenapa buruknya? Karena dia menganggap Allah bicara tapi enggak ada manfaatnya. Al-Quran buat apa diturunin? Banyak ayat yang enggak bisa dipahami maknanya. Berarti Al-Quran itu adalah bagaikan apa namanya? Rumus-rumus, kata-kata yang tidak banyak, yang tidak mungkin untuk ditadabur ayatnya. Maka ini adalah mencela Allah. Mencela kitab Allah. Mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencela para ulama salaf hakikat mazhab mereka itu, karena ulama salaf menjelaskan maksud ayat-ayat asma sifat itu. Nah, kalau antum enggak belajar, apalagi di masa sekarang ini banyak sekali orang menyebarkan berbagai fitnah-fitnah tentang dakwah Ahlussunnah. Nah, itu sedikit mukaddimah tentang apa? Masalah tauhid asma wa sifat. Nah, kalau mereka berhujah umpamanya, orang-orang ahlul kalam itu, laisa kamitslihi syai', Allah tidak mirip sesuatu. Kalau kamu katakan Allah istiwa, berarti Allah itu menurut kamu seperti sesuatu. Nah, gimana jawabannya? Gimana jawabnya? Hah? Gimana ntar? Kalau ditanya oleh orang-orang ahlul kalam gitu, orang Asy'ariyah. Berarti kamu mengatakan Allah seperti sesuatu. Karena sesuatu beristiwa dan kamu mengatakan Allah beristiwa. Gimana jawabannya? Berarti belum paham yang sebelumnya tadi. Apa jawabannya? Ya, saya tidak mengatakan istiwa Allah seperti istiwa mah. Allah beristiwa, Allah yang sebutkan, bukan seperti istiwa makhluk. Karena Allah mengatakan dia beristiwa, ya beristiwa, bukan saya katakan istiwa Allah seperti istiwa makhluk. Lalu yang kedua, tolong lanjutkan ayatnya mas. Apa bunyi ayatnya? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas. Allah maha mendengar, lagi maha. Apa menggabung antara awal ayat dan akhir ayat itu apa? Gimana caranya itu? Berarti Allah kan Allah katakan Allah tidak mirip dengan sesuatu apapun. Lalu Allah katakan Allah maha mendengar lagi maha. Jadi maksudnya apa? Berarti Allah melihat dan mendengar tidak seperti. Jadi ayat itu bukan ayat menafikan sifat, ayat menetapkan sifat. Yang dinafikan di sana adalah Allah tidak menyerupai makhluk. Bukan berarti Allah tidak punya sifat. Buktinya di akhir ayat Allah menyebutkan sifatnya. Nah, semua ahlul bid'ah itu adalah selalu memotong-motong ayat, ngambil separo, ninggalkan yang lain. Padahal Allah di situ laisa kamitslihi syai', bukan berarti Allah itu enggak punya sifat. Mereka memahami Allah tidak punya sifat. Padahal itu Allah yang menafikan tidak mirip. Kalau yang menafikan tidak mirip, berarti Allah punya sifat enggak? Yang menafikan kemiripan, bukan menafikan sifat. Kalau ada orang ngatain Ya, pena saya tidak seperti pena kamu. Berarti dia punya pena. Kalau dia enggak punya pena, enggak boleh dia katakan pena saya enggak mirip pena kamu. Dia enggak punya pena kok. Ya kan? Ketika Allah, Allah tidak mirip dengan sesuatu pun. Berarti Allah itu punya sih. Maka bahkan ditakdir di akhir ayat, wa huwas samiul basir. Nah, kalau enggak belajar, enggak bisa jawabnya bagaimana argumentasi argumentasi orang al-kalam itu. Mereka licik dalam berhujah. Ya, membalik-balikan ayat. Nah, oleh sebab itu Ibnu Syaikhul Islam Taimiyah menyebutkan tidaklah satu ayat atau hadis sahih yang dijadikan hujah oleh ahlu bid'ah kecuali pada ayat dan hadis itu ada jawaban untuk syubhat mereka. Subhanallah, Syaikhul Islam Taimiyah memang keren banget gitu ya. Dia katakan, ya, tidak adalah satu ayat atau hadis yang sahih dijadikan hujah oleh ahlu bid'ah kecuali pada ayat dan hadis itu ada jawabannya. Tapi kita harus tahu apa maksud dan ayat hadis-hadis itu. Kalau enggak belajar ya enggak tahu kita. Nah, oleh sebab itu kita wajib beriman dengan nama dan sifat-sifat Allah, karena itu bagian dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Allah tidak dikatakan tidak punya sifat, itu melazimkan Allah itu tidak ada. Makanya ulama kita membuat sebuah statement al-musyabbiha ya'budu sanaman, orang-orang menyerupakan Allah itu menyembah berhala. Wal mu'attila ya'budu adaman, orang-orang mengingkari sifat Allah itu enggak ada Tuhan yang disembah oleh dia. Maksudnya gimana? Dia katakan Allah tidak mendengar, tidak melihat, tidak begini, tidak begitu, tidak begini, tidak. Berarti enggak ada Allah dong. Kalau ada orang bicara sama kita nih, saya punya mobil. Apa bentuk rodanya? Enggak punya roda. Pintunya enggak punya pintu. Kacanya enggak punya kaca. Atapnya enggak punya, mesinnya enggak punya. Ya, enggak ada mobil berarti dong. Ya kan? Karena dinafikan semua, semua. Enggak ada begini, enggak. Ya enggak ada berarti. Nah, oleh sebab itu penting kita belajar akidah biar kita tahu di mana kekeliruan-keliruan orang itu. Dan menjawab argumentasi-argumentasi mereka. Nah, baik, jam 11 nih. Kayaknya dimulai pertanyaannya. Pertanyaan sudah segudang di sini. Ini sudah saya bahas sebetulnya berapa banyak tentang kaidah secara umum dalam memahami sifat-sifat Allah, ya. Kemudian kita akan mulai nanti menampaknya bicara masalah dalam memahami nama-nama Allah. Kan ada nama Allah, ada sifat Allah. Zuhur jam berapa? Baik. Sedikit kita singgung dulu dalam mengimani nama Allah dan berapa bentuk penyimpangan dalam mengimani nama Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam beberapa ayat walillahi asmaul husna fad'u biha. Allah punya nama-nama yang indah, maka berdoalah kepada Allah melalui dan bertawassul dengan nama-namanya itu. Kalau kita butuh rahmat, ya Rahman, ya Rahim, irhamni. Kalau butuh kita ampunan, ya Tawwab, ya Ghafur, ighfirli wa tub alayya. Kita butuh apa? Pertolongan dari Allah, ya Aziz, ya Qawi, ya ansurni. Maka bertawassul sesuai dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga Rasul kita menyebutkan walillahi inna lillahi 99 isman. Man asaha dakhal jannah. Allah itu punya nama 99, barang siapa yang menghafalnya dia akan masuk surga. Baik, pembahasan dalam asma sifat ini sebetulnya panjang ya, kalau dalam bagi kuliah gitu. Pertama, siapakah yang beri nama Allah? Hah? Mana dalilnya? Kenapa ditanyakan begitu, Ustaz? Karena ada kelompok mengatakan nama Allah itu adalah makhluk. Nama Allah mah? Loh, kalau kita nyeru Ar-Rahman berarti nyeru makhluk dong. Nah, mana dalil bahwa nama Allah itu bukan makhluk? Nama Allah adalah sifat Allah sendiri yang memberi namanya. Dalam hadis, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwalak samaita bihi nafsak. Ya Allah, aku memohon dengan segala namamu yang engkau namai dirimu dengannya. Siapa yang beri nama Allah? Allah. Kalau Allah beri namanya, berarti itu sifat Allah. Alam berbicara dengan namanya itu. Maka itu bukan makhluk. Itu adalah kalam Allah. Kalam Allah bukan makhluk. Itu pembahasan pertama. Pembahasan kedua. Ini memang agak rumit ya. Apakah ism huwal musamma, apakah nama orang yang diberi nama itu? Ataukah ism bukan orang yang diberi nama? Bedakah antara nama dengan orang yang punya nama? Bingung juga kan? Ini pembahasannya Al-Kalam memang. Karena dia ingin menafikan, ingin mengatakan nama Allah itu makhluk. Nah, gimana jawabnya itu? Apakah nama orang yang punya nama? Bukan, Ustaz. Mana dalil kamu? Ya coba kalau ditulis namanya Ustaz, dipukul, kan gak apa-apa. Bukan dia yang punya nama berarti dipukul. Beda kan? Lalu Ustaznya bilang, coba kamu panggil namanya, datang gak dia? Datang Ustaz, berarti dia dong. Hah? Berarti di? Dia. Loh gimana tuh, bingung jawabnya. Ada lagi yang mengatakan, nama bukan orang yang punya nama. Ada lagi yang mengatakan, nama adalah orang yang punya nama. Ya kan? Nah, kedua pendapat ini keliru kan? Dengan dua bukti tadi. Kalau dikatakan nama adalah orang yang punya nama, coba ambil namanya, tulis namanya, pukul sepuas-puasnya. Apakah dia orang yang punya nama sakit? Enggak. Kalau begitu berarti nama bukan orang punya nama. Tapi coba panggil Ahmad, datang dia, berarti dia dong. Berarti nama adalah orang yang punya? Lah, bingung juga gimana? Maka kalau kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, gampang jawabannya. Nama adalah milik orang yang, betul enggak? Maka Allah kata, wallahi, bagi Allah lah. Nah, sungguhnya bagi Allah, Allah punya nama-nama yang indah. Jadi jawabannya benar apa? Al-ismu lil musamma. Al-ismu lil musamma. Bukan dikatakan huwal musamma atau laisal musamma. Ya kan? Jadi jawabannya itu ada di dalam Quran, dalam hadis. Maka dalam hadis juga tadi sebut kata inna lillahi tis'atan tis'ina isman. Kan untuk Allah lillah. Lillahi walillahi asmal husna. Jadi al-ismu lil musamma, nama itu milik orang yang punya nama. Tapi bukan orang yang punya nama dan juga bukan orang punya, bukan dia sendiri, bukan juga dia, bukan dia. Ya kan? Jadi kalau orang berpegang dengan Al-Quran Sunnah itu aman. Ya. Karena mereka tidak membedakan masalah wujud. Nah, ini sering saya contohkan. Karena dalam masalah wujud itu ada berapa versi. Ada wujud kitabi, ada wujud mar'i, ada wujud aini, ada wujud zihni. Sekarang bapak umpamanya gambarin. Ada mobil, kalau macet bisa terbang. Ya, kemudian kalau banjir bisa kayak kapal. Ada enggak itu? Ada. Di mana? Di khayalan. Ada kan? Tapi di alam nyata? Enggak ada. Ada nyamuk, kepalanya kayak tikus. Nah, wujud itu berbeda. Contoh wujud mar'i lagi. Ini sering juga saya contohkan. Ketika kita melihat bentuk kita di kaca, itu kita atau bukan kita? Masa bukan? Tuh siapa yang di kaca? Hah? Siapa yang di kaca? Bayangan siapa? Nah, berarti kamu kan? Coba tembak. Mana yang mati? Nah, karena wujud kita dalam kaca bukan wujud aini, tapi wujud mar'i namanya. Dalam pengli. Nah, ini pertanyaan lagi. Ketika Rasulullah SAW melihat Baitul Maqdis ketika beliau setelah apa? Isra Mi'raj kan? Kemudian orang kafir Quraisy menguji Rasulullah SAW bagaimana bentuk dan berapa jumlah pintu, ya kan? Lalu Jibril memperlihatkan kepada Rasulullah SAW Baitul Maqdis. Nah, wujud isu Baitul Maqdis itu diangkat ke sana sehingga enggak ada lagi Baitul Maqdis ini. Ketika orang salat, mana nih masjid? Atau maksudnya wujud mar'i? Wujud mar'i diperlihatkan. Diperlihatkan pada Rasul suatu salat khusuf melihat apa? Anggur. Karena kalau wujud ini itu langsung diambil sama sahabat itu, dipetik langsung sama sahabat. Nah, itu harus dibedakan antara wujud aini dengan wujud zini, wujud mar'i, wujud kitabi, wujud lafzi. Penting belajar ya. Kayaknya belajar ilmu filsafat juga dikit. Nah, ketika orang-orang ahlul kalam itu tidak bisa membedakan itu, maka mereka terjebak dalam pemahaman-pemahaman yang sangat banyak penyimpangan-penyimpangannya. Kemudian kembali masalah mengimani sifat-sifat Allah tadi, sering dua contoh disebutkan oleh para ulama. Kalau tadi kita katakan Allah yang tahu tentang kaifiyah sifatnya. Betul? Kalau datang orang ahlul kalam bertanya pada kita, bagaimana bisa kamu meyakini sesuatu yang kamu tidak melihat hakikatnya? Berat juga pertanyaannya. Gimana kamu meyakini sesuatu yang kamu tidak melihat? Kok bisa? Apa jawabannya? Kamu punya nyawa enggak? Punya. Apa bentuknya? Enggak tahu. Loh, kamu percaya punya nyawa? Kan enggak tahu bentuknya. Nah, artinya di situ adalah bahwa ada sesuatu yang kita yakin adanya walaupun kita tidak bisa mengetahui bentuknya. Gampang enggak jawabnya? Gampang kalau tahu. Nah, kemudian tadi kita contohkan, tidak setiap yang sama nama harus sama bentuk. Nah, ini dibuatkan contoh oleh para ulama kita. Di dalam surga ada kamar enggak? Ada susu, ada macam-macam. Sama enggak yang di dunia? Lain. Kok malah kan sama nama? Nah, ini dalil menunjukkan tidak setiap sama nama harus sama hakikatnya. Karena susu di sana enggak pernah berubah rasanya. Khamar di sana bikin orang mabuk. Kalau dunia beda. Maka semua nikmat yang Allah sebutkan dalam surga walaupun sama namanya di dunia sangat beda, apalagi cewek surga dengan cewek dunia beda. Ini malah gila cewek dunia ninggalin cewek surga, jangan. Rugi kita. Ya, bidadari. Subhanallah. Jantungnya kelihatan karena putih bersihnya itu kelihatan gerak-gerak. Ya. Ini pada nangis istri-istri sampai di rumah antar. Maka oleh sebab itu, kalau istri ngelawan sama suami, itu calon istrinya di surga marah itu. Gitu. Nah, itulah faedahnya ketika kita belajar, ya, pandangan kita ke dunia, pandangan kita apa, itu benar, gitu. Jadi, Allah gambarkan di surga, nikmatnya begitu banyak, walaupun sama nama. Karena kalau diberi nama, enggak paham kita, kan? Jadi, Allah menamakan sifatnya sama dengan nama sifat makhluk, agar kita memahami sebagian makna itu. Demikian pula, nama-nama yang Allah sebutkan dalam nikmat surga. Kalau anggur bukannya makan anggur, lo apa namanya? Lo kita nggak pernah lihat, nggak pernah paham sedikit pun. Artinya nggak sampai pesannya kan? Kan nggak sampai pesannya. Nah, subhanallah. Jadi itulah bagaimana kita pentingnya belajar. Baik, kembali masalah nama. Tadi sudah berapa bahasan kita bahas masalah nama? Pertama, siapa yang beri nama Allah? Allah. Yang kedua tadi apa? Apa beda antara nama dengan orang yang punya nama? Jawabannya apa? Al-ismu lil usamma. Karena begitu dalam Quran dan hadis. Yang ketiga adalah, apakah nama Allah itu hanya 99 atau lebih? Lebih atau 99? Di mana dalilnya? Tadi Allah Rasulullah sebutkan Allah punya nama 99, kok dikatakan lebih? Hah? Karena Rasul menyebutkan Allah punya nama 99, kok dibilang lebih? Nah, gimana jawabannya? Maksud di sana bukan membatasi nama, tapi membatasi nama yang akan diberi balasan untuk dapat sur. Membatasi bilangan yang mau dihafal, bukan membatasi nama Allah. Allah menyatakan, Rasulullah mengatakan, ada siapa yang hafal 99 dari nama Allah, yang Allah sediakan bagi orang yang masuk surga, yang hafalnya akan diberi balasan masuk surga. Mana dalil lain yang menunjukkan bahwa nama Allah tidak terhitung, tidak ada hinggaan, ya tidak ketahui berapa jumlahnya? Ketika Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang tadi kita sebutkan, as'aluka bikulli ismin huwa laka samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu min khalqik au astasarta fi 'ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku mohon dengan segala nama-Mu yang mulia, yang Engkau beri dengannya nama dirimu, dengan nama yang Engkau namai dengan nama-nama itu dirimu, atau Engkau turunkan melalui kitab-kitab sucimu, atau Engkau beri kabar dari hamba-hambamu para nabi dan rasul, atau Engkau simpan, Engkau rahasiakan di alam gaib. Kalau dirahasiakan oleh alam gaib, berarti tahu enggak kita? Enggak tahu dong. Berarti ada nama Allah yang Allah rahasiakan di alam gaib yang kita tidak tahu. Berarti nama Allah bukan 99. 99 yang memungkinkan untuk kita ketahui, tapi bukan berarti batasan untuk nama Allah, batasan untuk yang harus kita ketahui agar kita mendapat keutamaan yang disebutkan dalam hadis itu, yaitu masuk surga. Paham? Nah, contohnya bagaimana? Contohnya orang punya duit banyak banget, lalu dia katakan ini 99 ribu, barang siapa yang hafal kitab ini saya kasih. Ya kan? Bukan berarti duitnya 99 ribu. Mungkin duitnya jutaan. Tapi yang dihadiahkan, yang jadi disembayembarakan sebagai hadiah adalah 99. Nah, itu maksudnya. Jadi di sana bukan hinggaan untuk nama Allah, tapi hinggaan ihsa. Hinggaan untuk menghitung yang akan mendapat keutamaan masuk surga. Paham? Paham. Baik. Sudah berapa bahasan? 3? 4 apa 3? 3, yang pertama apa tadi? Siapa memberi nama Allah? Apa beda antara nama dengan memiliki nama? Yang memiliki nama? Yang ketiga? Bahasan lain tadi ada tuh. 3 apa 4? 3 ya? Baik. Berikutnya ayat tersebut dilanjutkan Allah, wa dharul ladzina yulhidun fi asma'ihi. Itu hati-hatilah, jauhilah orang-orang yang berilhad dalam nama-nama Allah. Apa saja bentuk ilhad dalam nama Allah itu? Ilhad itu maksudnya apa? Melenceng dalam mengimani nama Allah. Ada berapa hal? Pertama, mengingkari nama Allah. Itu adalah ilhad, melenceng. Yang kedua, mengingkari makna nama Allah, yaitu tidak percaya dengan sifat yang ada dalam makna yang ditunjukkan oleh nama itu, melenceng. Yang ketiga apa? Memberi nama Allah dengan nama yang Allah tidak sebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, diberi nama sendiri, boleh enggak? Enggak boleh. Yang keempat, menamakan berhala-berhala dengan mengadopsi dari nama-nama Allah. Diambil nama Allah. Seperti namakan Lata, ya, Uzza dari Aziz, ya, Lata dari Ilah. Perbuatan-perbuatan orang Quraisy. Nah. Sudah berapa? Yang kelima, menyerupakan makna nama Allah itu dengan sifat makhluk. Ya kan, makna dari nama itu kan sifat. Nah, menyerupakan maknanya dengan sifat makhluk itu enggak boleh. Sudah berapa? 5. Nah, itu juga disebutkan oleh Syekh di sini. Yang disebutkan Syekh di sini hanya 4. Yaitu menamakan berhala seperti Lata, Minal Ilah, Wa Uzza, kemudian menamai Allah dengan nama yang tidak pantas dengan Allah. Nah, dari namanya sendiri seperti mengatakan ayah, bapak, seperti orang Nasara mengatakan Tuhan Bapak. Ya. Yang ketiga adalah, ya, mengingkari ini, menciptakan Allah dengan sesuatu yang tidak layak. Dari sifat-sifat dan dengan nama-nama yang kurang. Ya, seperti Allah Fakir. Kemudian mengingkari nama Allah yang mulia, dan itu ada lima tadi yang kita sebutkan, walaupun sebagian tidak disebutkan Syekh, seperti mengingkari makna nama atau menyerupakan makna nama itu dengan sifat makhluk. Baik, saya sengaja meringkas bagi angkun, karena kalau kita baca kitab ini lama banget nanti selesainya. Ya. Maka kita wajib memuliakan nama-nama Allah. Ya. Disebutkan di sini bentuk kemuliaan nama Allah itu sehingga Rasulullah melarang memberi nama sebagian orang dengan nama-nama yang akan termasuk di situ mengurai kemuliaan terhadap nama Allah. Nah, diriwayatkan dari Abi Syuraih, "Anau kana yukanna Abul Hakam." Abu Syuraih ini dia diberi kunia Abul Hakam. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Innallahu wal Hakam." Allah lah yang ahli hukum. Ya, karena Abu Syuraih ini adalah dia orang yang selalu bisa menyelesaikan masalah orang berselisih, sehingga dikenallah dia orang yang ahli, ya maha apa istilahnya, mahadira, maha apa? Ini ada gelar yang ahli hukum itu maha apa namanya? Nah, jadi dia adalah orang yang paling gitu ya dalam memutuskan masalah. Maka Allah lah yang paling maha dalam memutuskan segala permasalahan. Wa ilaihi hukum, kepada Allah kemilikan hukum. Falam yukana Abul Hakam. Dari situ dia tidak boleh diberi kunia Abul Hakam. Dan sejak itu dia tidak lagi dipanggil dengan Abul Hakam. Faqala innallaha inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in. Lalu dia menyebutkan kenapa dia diberi nama Abul Hakam? Karena kaumku bila mereka berselisih tentang hal sesuatu atau ini, mereka datang padaku. Fa hakamtu bainahum. Lalu aku selesaikan masalah itu antara mereka. Faradi aqulla fariqain. Masing-masing dua kelompok berselisih menerima. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ahsana hadza?" Betapa indahnya ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemana kami nawalat? Siapa anakmu? Ya. Qala li, siapa saja anakmu? Itu kata Rasulullah. Qala li Syuraih wa Muslim wa Abdullah. Jadi anak saya ada Syuraih, ada Muslim, ada Abdullah. Paman akbarum, siapa yang paling besar, yang paling sulung? Syuraih. Qala fa anta Abu Syuraih. Jadi sunnahnya kalau memberi kunia itu dengan anak yang paling sulung dan dengan anak laki-laki. Kalau anak yang sulung adalah perempuan, ya, kalau sama sekali enggak punya anak laki-laki, ya boleh saja dia memakai kunia. Syekh Islam Tamiyah, kunianya siapa? Abul Abbas. Padahal dia enggak punya anak, karena enggak pernah nikah. Syekh Islam Tamiyah enggak nikah. Berumur 67 tahun, beliau enggak nikah. Tapi mulikun ya Abul Abbas. Dan begitu juga. Seperti Aisyah radhiyallahu anha, kan enggak punya anak. Istri Rasulullah SAW, dia kunia dengan Ummu Abdillah. Baik. Maka Rasulullah SAW merubah kunianya karena supaya atau min ajli ya, untuk memuliakan nama Allah karena Allah wal hakam secara mutlak. Yani wallahu yahkumu la muaqqiba li hukmihi. Allah lah yang memberi keputusan dan tidak ada yang pantas mengoreksi hukum Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan tentang larangan memberi nama dengan nama-nama Allah. Ya. Wal mana mimma yuhim adam ihtiram atau larangan menggunakan nama-nama yang itu memefek kepada tidak memuliakan nama-nama Allah. Seperti berkunia dengan Abul Hakam. Di antara juga untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala dan nama Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh berkata kepada pelayan kita, abdi wa amati, hambaku dan hamba budak perempuanku dan budak laki-lakiku, enggak boleh. Tapi diganti dengan apa? Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, la yakul ahadukum, jangan salah seorang kalian memanggil atau mengatakan, at'im rabbak, beri makanlah Rabbmu. Hah? Ya, itu maksudnya Rabb di sini adalah Tuhanmu, ya. Kemudian Wadhi rabbak, atau ambilkan wudu tuanmu, tapi menggunakan kalimat rabb. Ya, iski rabbak, beri minum tuanmu. Ya, karena di antara mana rabb itu tuan kan? Wal yaqul sayyidi, hendaklah dikatakan sayyidi, yaitu menggunakan kalimat sayyid. Waktu artinya tuan juga. Tapi lafaz rabb tadi karena akan apa, orang bisa salah paham ya, atau menggunakan kalimat-kalimat yang seakan-akan merendahkan nama-nama Allah, maka digunakan sayyidi wa amati ya wa maulaya ya, maka dikatakanlah sayyidi maulaya ya, atau dia katakan abdi wa amati ya, dan wa la yaqul ahadukum abdi wa amati, dan juga jangan menganggil hambaku, maksud abdi, menggunakan kata ab atau amati, tapi mengatakan pataya wa patati ya. Kalau dalam terjemahan Indonesia kan tidak masalah, masuk dalam berbahasa Arab. Kemudian, ya, dari bentuk-bentuk memuliakan nama Allah itu adalah man istadza billah fa'idhu. Kalau ada orang sudah berlindung dengan Allah, maka lindungilah dia. Apabila orang meminta dengan nama Allah, maka berilah dia. Karena dalam rangka mengagungkan nama Allah. As'aluka billah. Itu namanya meminta dengan nama Allah, maka kita memberi. Bagian dari bentuk mengagungkan nama Allah. Kemudian, di antara bagian memuliakan nama Allah lagi adalah tidak boleh meminta kebutuhan dunia dengan mengatakan as'aluka biwajhillah, enggak boleh. Kalau untuk urusan dunia, tapi kalau minta surga boleh. La yus'al biwajhillah illa jannah, tidaklah pantas untuk minta bertawasul dengan wajah Allah kecuali surga. Nah, ini banyak sekali hal-hal ya ikhwan yang perlu kita ketahui. Ya mungkin hal-hal ini dianggap sepele oleh kita. Ya, tapi kan apa? Berefek, yaitu sikap kita tidak memuliakan nama-nama Allah dengan ungkapan-ungkapan yang tadi kita katakan. Nah, itu perlunya kita belajar. Banyak hal-hal yang berkaitan dengan akidah yang mungkin kita langgar dalam seharian kita. Baik. Kemudian di sini juga baik, barangkali untuk pembahasan ini kita cukup sampai di sini dulu ya. Ini juga pada beberapa contoh ini demi memuliakan nama-nama Allah di sini, yaitu ada orang menjual barangnya itu apa, bersumpah selalu. Ini juga termasuk tidak menghormati nama Allah, apalagi sumpahnya sumpah bohong ya. Kemudian juga larangan, yaitu fa'inna syafi' billahi alaik, memohon syafaat kepada seorang dengan menjadikan Allah sebagai perantara, enggak boleh juga. Ya, makanya ini ketika seorang Arabi, orang pedalam datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengeluhkan masalah kekeringan, ya, terlambatnya hujan turun, lalu dia katakan fa'inna syafi' billahi alaik, kami memohon syafaat dengan Allah kepada engkau. Nah, itu keliru. Tetapi yang benar itu adalah kami mohon kepada engkau dengan Allah, ya kan? Nah, ini enggak boleh. Jadi, maka Rasulullah mengatakan, subhanallah, pamazala yusabbi hatta arafa dhalik fi wujuhi ashabi. Rasulullah SAW, subhanallah, maha suci Allah. Karena ini adalah bentuk apa? Lebih meninggikan makhluk daripada Allah. Masa Allah dijadikan perantara untuk meminta kepada makhluk? Berendahkan Allah. Maka Rasulullah SAW nanti bertasbih, subhanallah, subhanallah. Ya. Nah, itulah beberapa contoh yang dapat kita bahas. InsyaAllah setelah Ramadan kita bahas tentang manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam tauhid asma wa sifat, dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Tadi sudah kita sebutkan ringkasan umum. InsyaAllah pada kajian setelah Ramadan kita akan lanjutkan, yaitu pembahas tentang manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah memahami, mengimani nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berikutnya kita coba melihat berapa pertanyaan. Baik, pertanyaan pertama, assalamualaikum Ustaz, dalil untuk mengotori ahli bid'ah, menyerupakan nama Allah yang diruang. Ini enggak tahu ini. Mengomentari atau mengotori? 20 sifat seperti ini apa termasuk orang-orang yang menetapkan nama Allah dan sifat 20 ya. Ini adalah nama Allah yang ini apa nih? Sebelum-sebelum diringkas menjadi 20. Nah, ini bentuk mereka orang-orang Asy'ariyah itu menyebutkan sifat 20 ini kalau disebetulnya itu terulang-ulang saja. Intinya mereka hanya mengimani 7 sifat. Nah, dari mereka mengimani nama Allah 99, tapi yang mereka akui dari nama-nama itu sekitar 20. Setelah diteliti lagi, mereka hanya akhirnya nanti mengimani sebanyak 7 sifat. Bagaimana cara yang tepat untuk mendakwahi saudara Muslim yang sudah terlanjur antipati kepada dakwah sunnah? Apakah kita harus tetap mendakwai atau ditinggalkan saja? Ya sabar aja, mendakwai aja selalu dengan berbagai cara, dengan lemah lembut ya. Kita tidak boleh putus asa, dan ini sudah kita sebutkan sebagai contoh bagaimana Nabi kita Muhammad SAW dalam mendakwai pamannya sampai kepada titik akhir hembusan akhir dari nafas pamannya, dia tetap berusaha agar pamannya meninggal di atas kalimat tauhid. Apakah batasan safar untuk muslimah bila tinggal di Depok akan pergi ke Jakarta, Bogor, apakah harus dengan mahram? Tidak, karena ini bukan dihitung safar yang disyaratkan mahram. Yang disyaratkan mahram dalam sebuah riwayat adalah safarnya yang memakan waktu berapa? Berapa lamanya? Sehari semalam, dalam artian bersafar bukan dengan pesawat ya. Dalam artian safar yang normal gitu. Sehari semalam. Walaupun sebagian ada berusaha, itu kadang-kadang sehari semalam itu ke Amerika sekarang enggak sampai sehari semalam. Bukan gitu maksud syarak di sini. Yaitu yang di masa Rasulullah SAW adatnya bagaimana safar itu. Kalau ke Jakarta itu bisa balik hari bahkan berapa aja, kecuali macet ya. Itu yang saya pahami. Ya. Apakah boleh berwisata ke candi karena candi adalah tempat pemujaan umat Hindu Buddha? Hal ini memang dalam hadis Rasulullah SAW pernah masuk ke dalam gereja sebagian sahabat di masa penaklukan Syam Palestina. Umar bin Khattab pernah masuk ke dalam gereja ya. Tapi yang masalah adalah tujuannya bertamasya atau berjalan jauh. Ini wallahu alam, kalau menurut ana ya tidak utama, tidak afdol ya. Tapi apakah diharamkan? Saya juga pernah membahas mencari masalah ini tapi belum menemukan. Ya, kalau hanya untuk melihat-lihat model bangunan seperti Candi Borobudur dan Prambanan kemacamnya. Tapi aulahnya memang tidak ke sana karena itu termasuk memasyhurkan tempat-tempat ibadah mereka. Gitu. Kecuali ada tujuan-tujuan penelitian atau tujuan-tujuan tertentu yang membawa faedah gitu. Tapi Allah hanya membuang umang dan kemudian membuat tempat-tempat itu menjadi masyhur, kita takut nanti akan berpengaruh kepada generasi berlanjut ya, karena berikutnya akan menjadikan tempat itu sebagai tempat yang dianggap biasa-biasa saja. Berbeda pendapat dengan suami, apakah juga termasuk dalam ujian Allah? Ya termasuk, untuk pendapatnya gimana? Ya. Tidak setiap beda pendapat dikatakan ujian Allah, tapi ada yang ya, ada yang enggak. Bagaimana menyikapi bagi para istri, apakah harus mengikuti kemauan suami, apakah perlu mencari kompromi? Tidak selalu kompromi, dilihat dulu ini perkara-perkara apa. Kalau para syar'i masalah halal dan haram enggak ada kompromi. Tapi kalau masalah hal-hal yang mubah, hal-hal yang makruh, ya itu dilihat ya mana yang lebih baik. Baik besar kemanfaatnya, mana yang lebih kecil mudaratnya, itu yang kita lakukan. Kalau mudaratnya besar, tinggalkan. Nah, jadi tidak mutlak suami ikut istri, istri ikut suami, enggak. Selama suami itu memerintahkan hal yang positif, tidak bertentangan ajaran Islam atau hal-hal yang mubah, boleh, wajib istri mengikuti. Tapi bila hal yang berhubungan dengan hal perkara-perkara bid'ah dan syirik dan segala macamnya, itu haram istri itu mengikuti. Orang tua aja enggak boleh ditaati, tapi tetap aja dalam bersikap baik. Kemauan suami, apakah perlu mencari kompromi? Ya kalau bisa kompromi, hal-hal yang memang bisa dikompromikan dan dalam boleh dikompromikan, iya. Umpamanya, udahlah, umpamanya masalah riba. Suami ngajak, boleh minjamkan uang atau mengambil uang dari riba. Ah komprominya lah, kamu kan minta 10%, 5% aja. Itu bukan kompromi namanya. Ya kan? Taib. Saya sepertinya memiliki rasa dendam kepada orang yang menghina atau merendahkan manhaj salaf. Bolehkah, apakah hukumnya saya mengajak ia mubahala? Mubahala ini tidak selalu dibolehkan, kecuali memang ada perdebatan-perdebatan yang memang adalah situ adalah kebenarannya mutlak. Kebenarannya mutlak. Ya. Kita enggak perlu dendam, karena memang kita harus memandang dan mengasihi dia. Dia itu tidak tahu, atau karena memang sedang dipengaruhi oleh hawa nafsu dan setan, terpengaruh dengan pimpinan dan ketua-ketua mereka atau teman-teman mereka. Kita justru mendoakan dia. Ya, enggak perlu melayani setiap orang mendebat. Itu juga, karena tidak setiap orang mendebat harus kita layani. Kecuali orang yang diskusi itu ingin mengetahui kebenaran baru. Tapi orang itu ngeyel, enggak ada artinya, menghabiskan waktu. Saya sudah meninggalkan ia dari kehidupan saya, tapi saya masih saja kesal dengan dia. Bahkan selalu terbawa mimpi, bahkan ingin saya bawa ke akhirat untuk menuntut dia. Bagaimana Ustaz? Memaafkan orang pula dia. Rasulullah SAW. Maka untuk mudahnya kita, dan ini sudah kita bahas kemarin, agar gampang melihat orang menghina kita segala macam itu bonus buat kita. Sekarang ketika dia katakan kamu itu hina saya, hina dia kata-kata babi, kamu memang jadi babi kita. Bahkan itu adalah ungkapan-ungkapan yang akan membahayakan dirinya sendiri. Kita enggak masalah orang menjelekkan, menggunjingkan segala macam. Tapi kalau kita tahu ada orang yang dipengaruhi oleh dia tentang hal itu, kita jelaskan, saya selesai. Karena itu bonus buat kita. Bukan kita menjadi hina hal seperti itu. Ya. Ibaratnya dalam peribahasa itu adalah orang yang dimusuhi itu pasti adalah orang yang punya kelebihan. Betul enggak? Karena ada yang diperhatikan sama kita, kan? Itu, maka dia benci, maka dia senang. Karena dia melihat kita lebih dari dia sebetulnya. Maka dia selalu ingin menjatuhkan kita. Kita gak perlu ribut dengan hal itu. Nah, kalau kita cuekin dia, justru dia berperang dengan dirinya sendiri. Ya, dia akan berperang dengan diri sini, ya. Dia gak puas, bahkan mungkin stres gimana-mana. Ya, selama dia tidak menyakiti fisik, kita sudah silakan. Nah, ini nilai-nilai kesabaran perlu kita bangkitkan dalam diri kita. Kesabaran. Ingat saja Rasulullah SAW lebih dikatakan gila, dikatakan apa namanya, tukang sihir. Mana? Siapa kita? Rasulullah SAW. Ya? Gimana beliau dihina, dicaci maki segala macam? Bagaimana beliau sifat? Justru itu yang membuat kita lebih dewasa. Nah, ketika kita tidak membalas keburukan-keburukan mereka, justru mereka akan lebih takjub. Ini orang ini benar berarti. Saya sudah gini kini, ini juga dia tidak ini. Betapa banyaknya orang masuk Islam di masa Rasulullah SAW karena melihat apa? Sifat pemaaf Rasulullah SAW. Bayangkan ketika Fathu Makkah itu, Rasulullah diusir, dimacam-macamin oleh mereka sebelum hijrah. Setelah Rasul menaklukkan kota Makkah, Rasul memaafkan mereka. Akhirnya mereka bodong-bodong masuk Islam. Nah, itu yang kita inginkan. Ya. Dan ketika kita memaafkan orang lain, bukan menguntungkan dia, justru menguntungkan kita. Kita akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untungnya buat kita. Maka bersyukur ada orang menyakiti kita, kita dapat pahala di ketika kita memaafkan. Maka selalu kemarin ada pelajaran belakang kita katakan. Banyak hikmah di balik itu. Pertama, kita ngambil pelajaran. Rupanya mengungkapkan kalimat-kalimat begitu menyakitkan orang lain. Sehingga kita tidak mau meniru perbuatan dia, ya kan? Nah, maka istilahnya yang lebih agak ekstrim itu, kalau anjing gigit kita, kita mau gigit anjing. Hah? Ini kan orang bodoh, masa kita lawan juga, ya kan? Ini anjing kurang ajar, digigit pula anjingnya. Ya? Karena dia bodoh, masa kita jadi orang bodoh? Dia teriak-teriak, gila kamu. Dibilang kita gila, lalu kita teriak-teriak, gila kamu. Sudah, dua orang gila itu. Ya kan? Maka dua orang sudah jadi gila akhirnya, kan? Mendingan satu orang dia aja yang gila, ngapa kita ikut gila? Ya kan? Maka memang butuh pengendalian. Makanya Allah puji wal kadhimina al-ghaiza wal afina 'anil nas. Yaitu mampu menahan amarah, mengendalikan amarah dan memaafkan manusia. Itulah orang yang akan masuk surga yang luasnya meliputi langit dan bumi. Nah, kita tidak mau. Nah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lebih parah ya dari apa yang kita hadapi. Seandainya enggak macet sudah sampai ini. Kalau enggak macet sudah sampai. Apa kalimat itu sama dengan tidak apa nih? Tidak balik. Maksudnya apa? Ya. Kalimat lau. Ya, kalau enggak macet, yang penggunaan lau ini kemarin kapan kenapa dilarang? Kalau saya tidak lewat sini, tentu saya tidak terlambat. Ya kan? Penyesalan terhadap sebuah usaha yang telah kita lakukan. Ya, litadajur, menunjukkan kekecewaan. Ya. Dan boleh menggunakan lau kapan? Lupa ya. Makanya ada yang catat enggak? Tuh lihat ya catatannya lagi. Kapan dilarang lau dan kenapa dibolehkan lau? Lau boleh digunakan untuk masa yang akan Anda datang. Tidak boleh untuk masa yang telah terjadi. Seandainya saya tidak menikah dengan si Pulana, tentu saya tidak semenderita begini. Itu enggak boleh. Sudah qadarullah ma syaa fa'al. Ya, belum tentu kalau enggak nikah sama dia mungkin enggak nikah-nikah, syukur. Ya kan? Nah, enggak boleh lau itu, enggak boleh. Ya kan? Jangan bilang lau kalau enggak jadi nikah sama dia mungkin enggak nikah-nikah, enggak ada yang mau sama perempuan sama dia. Gimana? Nah, itu enggak boleh. Tapi kalau akan seandainya ke depan kita begini, itu boleh enggak? Karena masa yang akan datang. Nah, berapa sisi kemarin tuh yang kita bolehkan lau, apa yang tidak boleh? Dicatat enggak pelajarannya itu? Maka diulang lagi supaya enggak lupa. Ya? Ini ngirim nomor telepon buat siapa ini? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kata menghadapi seseorang jika orang tersebut selalu memandang kita salah, terlebih dalam mempelajari sunnah ini, kita dikatakan sombong, sok tahu. Nah, barangkali mungkin cara kita menasihati dia, dan kita jangan melihatkan kita orang yang lebih sok tahu atau lebih tahu. Ya, tapi kita mungkin saya masih belajar. Ya, coba kita masih sama belajar. Bukan saya sok tahu. Dan memang di antara cara orang menolak kebenaran itu nuduh sok tahu lah, sok pintar lah, sok alim lah. Itu adalah hujah bagi orang sudah kalah hujah. Itu dia tuh. Kalau dia sudah kalah hujah dia katakan kamu sok pintar, sok tahu. Orang yang sok pintar kalau dia jawab bisa ditunjukkan ke sok pintarnya baru. Tapi kalau dia enggak bisa ngomong, enggak bisa jawab. Ya berarti ya pintar dong. Bukan sok pintar. Kan kalau sok pintar berarti dia orang bodoh tapi sok tahu. Tapi kalau memang dia tahu, itu namanya bukan sok tahu. Tapi memberi masukan, memberi nasihat. Bukan dituduh sebagai orang sok tahu. Nah ini yang perlu juga ketika orang menasihati kita, kita jangan menuduh orang itu sok tahu. Karena itu ada sebuah cara setan membuat kita untuk menolak kebenaran yang disampaikan kepada kita. Bagaimana doa agar hidup yang kita jalani, yang ditakdirkan pada kita ini tidak dengan keluh kesah serta hidup qanaah. Dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma as'alika ilman nafi'an rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzuka min ilmin la yanfa', ma min qabil la yakhsha, ma min du'a la yusma', wa min nafsin la tashba'. Itu dari jiwa yang enggak pernah puas. Punya rumah 5 mau 10. Hah? Terus. Nah ini mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari para jiwa yang tidak pernah puas. An-nafsin la tashba. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian baca doa-doa yang menenangkan hati yang tadi kita sebutkan di antara Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka. Ya, ini kan doa. Jajarkan untuk menghilangkan rasa sedih. Dan kemudian dalam pelajaran lalu kita kan sudah membuatkan sebuah beberapa resep bagaimana menghilangkan rasa sedih. Untuk menghilangkan rasa sedih itu adalah ingat bahwa apa yang membuat kita sedih ini adalah datang dari Allah yang pertama. ya. Dan kemudian rasa sedih yang menghantui itu adalah datang dari setan. Karena harus kita bersabar. Harus kita bersabar. Tidak boleh kita terpuruk dalam kesedihan lama. Dan itu cara-cara setan. Makanya Rasulullah SAW, Allah min'a'uka minal ajil wa kasil wa jubni wa minal hazan. Dari rasa sedih, gelisah, gundah gelana, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana orang yang punya hutang saat ditagih bila menerimanya dan dia ingin membayarnya dengan cara dicicil setiap bulannya? Sudah berapa bulan berlalu saat saya tagih lagi, orang itu beralasan bermacam-macam. Terakhir kali saya tagih, dia bilang katanya suami saya sudah mengikhlaskan, padahal saat dia meminjamkan dengan saya. Mohon sarannya Ustadz, bagaimana sikap dan apa yang harus saya lakukan dengan orang seperti ini? Taib, ini hutang ya, bagaimana di awalnya ya, kemudian apakah memang suami siapa yang mengikhlaskan di sini ya? Kalau memang suami sudah mengikhlaskan ya sudah ya. Tapi seorang suami kalau hutang yang dipinjam itu adalah uang istri, nggak bisa suami mengikhlaskan, itu uang istrinya. Gak bisa suaminya mengikhlaskan. Tapi kalau itu adalah uang suaminya dan suami dua ladek, biar aja lah. Nanti saya ganti uang lain buat kamu, gak masalah. Sebagai sedekah itu lebih menguntungkan buat kita di akhir kelak. Karena Rasulullah SAW menyebutkan, ya, man kana fi auni akhi kana Allah fi auni. Ya, madama al-ard fi auni akhi. Ya, dalam hadis lain. Innallaha fi'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi'auni akhi. Allah senantiasa akan menolong seorang yang selalu suka menolong orang lain. Tapi untuk diperhatikan juga, bagi orang yang punya hutang mestinya tidak seperti itu. Itu adalah sebuah perbuatan yang tercela. Ya, setelah berhutang diberi kelapangan oleh orang lain, kemudian kita berjanji-janji dan tidak membayar, ini suatu sifat yang jelek. Karena salah satu ciri munafik itu apa? Hah? Wa idza ada ahada khalafa, wa idza wa'ada akhlafa. Berjanji mungkir. Itu salah satu ciri orang munafik. Teman saya menikah sudah lebih kurang 3 tahun, tapi suami dari awal-awal menikah sudah punya selingkuhan. Dan teman saya memilih bersabar dan memaafkan. Namun akhir-akhir ini ia menyampaikan keinginannya punya anak kepada suaminya, yang mengajukan suaminya berkata kalaupun punya anak tidak mau dari rahim teman, tidak mau dari rahim teman anak itu, sehingga teman anak kecewa dan ingin menggugat cerai. Mohon nasihatnya. Ya, berarti bukan selingkuh ini, di istri simpanan gitu ya. Ini karena di sini menggugat cerai ya kan? Maksudnya gimana nih? Oh, maksudnya suaminya enggak mau punya anak dari temannya ini. Ya kalau gak mau ya sudah, kan bisa aja ngadukan pengadilan bahwa orang ini dia tidak berlaku sebagai seorang suami. Ya laporkan aja ke pengadilan, laporkan, masukkan, bisa saja. Karena salah satu bolehnya istri menggugat itu ya deh, kalau dia tidak dipenuhi kebutuhan, boleh. Apalagi ketika menginginkan keturunan, suaminya tidak mau memiliki keturunan dari dia, ya sudah. Berarti berhak dia itu untuk menggugat cerai, berhak. Seorang istri yang ingin punya anak dan suami tidak mau memiliki anak, dia berhak untuk menggugat cerai. Karena tujuan dari pernikahan itu adalah memiliki keturunan. Itu intinya. Maka dia boleh menggugat. Apalagi ketahuan seorang suaminya berbuat perbuatan yang tidak senonoh ini. Dan seorang wanita bila suami ketahuan seperti itu, dia berhak juga. Karena tidak mau digauli orang-orang yang pezina. Seorang wanita yang bersih, dia harus membersihkan dirinya. Sebelum nikah aja enggak boleh, ya Allah menyebutkan. Ketika menikahi orang Alkitab, dia harus disyaratkan orang Alkitab itu bukan wanita yang suka pacaran. Itu disebutkan. Ini sudah nikah, masih aja pacaran, ini enggak benar. Ya, maka ini harus diproses dan itu harus dibebaskan. Ini karena ini bergelimang dosa. Ya, apalagi sang suaminya ini mengatakan hal yang dikatakan ini, istri boleh berhak untuk memohon pengadilan dengan proses yang berlaku di negara kita ini. Boleh kemudian kata law untuk sebuah perencanaan mempertimbangkan mana hal yang lebih baik dan buruk. Boleh enggak? Boleh. Baik. Tadi sudah kita bilang untuk merencanakan. Boleh. Kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Bolehkah seorang suami galau dalam mencari nafkah yang keluarganya sehingga selalu membuat dia selalu gelisah? Dan apakah boleh kita berniat hajat tertentu ketika sudah mendapatkan rezeki? Apakah perilaku di atas termasuk perilaku kurang beriman? Ya, enggak perlu gelisah lah. Rezeki itu sudah ditentukan Allah, kita tidak lebih hanya untuk mencari melakukan sebab sebabnya. Dua kali itu sudahlah gelisah, harta juga enggak punya. Ya kan? Enggak pada artinya buat apa gelisah? Cari usaha, berdoa. Ya, banyak sekarang pekerjaan-pekerjaan kalau ditekuni bisa saja. Ya. Dibuka rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu bukan di menjadi pegawai negeri aja enggak. Betapa banyaknya orang usaha kecil-kecilan dari awal akhirnya Allah buka rezekinya. Maka kita banyak bertawakal kepada Allah dan kita punya Allah yang Maha pemberi rezeki. Allah yang Maha pemurah. Allah yang Maha memberi. Orang mendengar doa dan mengabulkan doa. Ini harus kita yakini. Nah, makanya Rasul kita SAW menyebutkan dalam hadis qudsi bahwa Allah mengatakan ana inda dhani abdi bi. Aku ini sesuai dengan prediksi hamba-Ku, kata Allah dengan terhadap aku. Kalau kita merasa Allah telah membuat kita menderita, ya kita yang buruk sangka sama Allah. Ya kan? Cobalah hidup itu optimis, jangan pesimis melulu. Makanya Rasul kita SAW, ya, al-mu'minul qawi habu ilaihi mimman al-mu'min dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang baik, yang lemah. Siapa mukmin yang kuat itu? Orang yang berkarya, bekerja. Orang yang optimis. Ya. Makanya Rasul kita SAW mengatakan, ya, menganjurkan la'annakum tawakkaltum 'ala Allah. Ini dalam lanjutan hadis tadi, ini Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah untuk berusaha mendapatkan segala yang bermanfaat untukmu. Dan mohon pertolongan kepada Allah wa la ta'jaz. Jangan malas. Jadi kita enggak boleh malas. Insyaallah usaha-usaha yang kita lakukan dibuka rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita pun rencana saya kalau sudah dapat rezeki, saya punya rencana tertentu, boleh saja. Ya kalau dapat rezeki semua orang mungkin punya rencana gitu. Tapi kadang-kadang kalau saya sudah dapat rezeki, saya nikah lagi, ini yang enggak yang jadi pembicaraan. Ya kan, belum hidupnya gitu, belum gitu sudah nikah lagi kemudian menjadi masalah baru lagi. Di sini bukan kita menjelek-jelekkan ya berpoligami, cuma sebagian pelaku poligami ini justru mencederai poligami itu sendiri. Kadang-kadang malah istri yang pertama saja masih dalam keadaan ya sebelum cukuplah nafkah memberi nafkah, dia nikah lagi kemudian anaknya terbengkalai dan ini juga kan tidak baik. Kalau dia mampu bertanggung jawab dengan benar, itu tidak masalah. Tapi masalahnya kan gini, masih ngontrak dan seterusnya, kemudian hidup masih susah, ya memang rezeki dari jalan Allah. Tapi kan ada sebab-sebab. Kecuali punya istri yang kedua itu orang kaya, dia katakan, saya ambil hidup keluargamu, ya bagus itu. Semua orang pasti mau ya. Tahu ibu-ibu di sini ada yang seperti itu. Apa bedanya jin, setan, dan iblis? Ini sudah kita jelaskan dulu. Setan, jin, iblis sudah kita jelaskan. Iblis adalah nenek moyang jin. Iblis adalah nenek moyang jin. Adapun setan adalah sifat. Ada setan dari golongan jin, yaitu jin yang nakal disebut setan. Manusia yang nakal disebut setan juga. Jadi setan ada dari golongan jin, ada dari golongan manusia. Nah, jin itu ada yang soleh juga? Ada. Ada yang beriman. Nah, jadi itu beda antara setan, jin, dan iblis. Terpanuk syirik bila ada kasus saya sembuh setelah berobat dengan obat A atau ke dokter B. Ya ini syirkun asgar kalau dia meyakini dalam kata-kata ini. Yang penting tidak diikuti bahwa si dokter yang menyembuhkan dia, kalau itu syukur akbar mah. Tapi kalau hanya dia katakan, dia yakin yang menyembuhkan dia Allah, tapi dia ungkapkan seperti ini syukur asgar. Tapi alhamdulillah berkat izin Allah, sebab obat ini saya sembuh. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah, sebab berobat ke dokter sana, itu cocok obatnya yang diberikan pada saya, sebab itu alhamdulillah Allah menyembuhkan melalui dokter tersebut. Ustaz, bagaimana hukumnya memakai kalung kesehatan yang katanya terbuat dari zat biofir yang menyehatkan? Apakah seperti ini termasuk syirik? Kalau diyakini yang menyembuhkan ini, ya syirik. Bakal pakai sebab, kalau memang itu terbukti secara medis, tidak masalah. Cuman kalau seperti orang pakai cincin akik, dia ini adalah penyembuh penyakit, itu enggak boleh, syirkun. Kan gitu. Tapi kalau memang terbukti secara medis, secara kauniyah, secara tabii, ya itu ada efeknya, ya ada magnet atau apa dalam batu itu yang membuat aliran darah semacam, buktinya ada, itu tidak syirik. Tapi kalau ada orang pakai kalung ke batu, dianggap ini batu adalah membuat dia kebal, membuat jantungnya sehat, ini sudah syirik. Dari mana tahunya batu itu? Dan ini masih saya bertanya kepada orang-orang yang mengerti dengan ini, kata mereka itu hanya sugesti saja. Kebanyakan sugesti katanya. Tidak benar seperti itu, tapi itu adalah bisnis-bisnis mereka aja. Baik. Apabila seseorang mempunyai benda pusaka yang diberikan dari kakeknya, tetapi dia tidak meyakini benda tersebut membawa syafaat dan mudarat, dan hanya dijadikan pajangan, apakah termasuk berbuat syirik? Ya, enggak termasuk lah. Kalau pajangan, enggak termasuk syirik. Yang penting tidak diyakini sesuatu terhadap benda tersebut. Baik, wallahu'alam, karena waktu yang sudah masuk, demikian kita dapat jawab beberapa pertanyaan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dan kurang jelas. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.